فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتنسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم بزدك من وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا فابعثوا أحدكم بوارقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم بزر برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أغفرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لننتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليلا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تغض عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا رقوا وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن أملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وخففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها

كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما أملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت منتخذ المضلين عدودا ويوم يقولون نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدخلوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع الحرمين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوحينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال أرأيت إذ أوحينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وانتغز سبيله في البحر أجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد أبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أكن إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلنا نفسا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لفد لقد جئت شيئا نكرا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita membaca Al-Fatihah dulu supaya 1-2 jam ke depan ini oleh Allah dituntun menjadi sesuatu yang selamat, yang baik, yang barokah, yang bermanfaat bagi kita semua yang terlibat maupun bagi siapapun yang bersentuhan dengan forum kita pada malam hari ini. Al-Fatihah. Saya dan kita semua, teman-teman Kiai Kanjeng, teman-teman Ma'iyah, dikasih anugerah oleh Allah SWT kita disambung secara sejarah oleh dari sekarang ke masa yang sebelum kita. Kita punya tamu sangat istimewa, orang yang saya sangat cintai, saya hormati dan saya kagumi, Mas Nomo Koeswoyo. Tepuk tangan teman-teman Kiai Kanjeng semua. Kita akan banyak belajar kepada beliau, karena nomor satu yang paling penting bagi kita sekarang adalah menentukan kepada siapa kita belajar, apa yang kita pelajari, untuk apa kita mempelajari itu semua, sehubungan dengan hari-hari yang akan datang, sehubungan dengan bulan Februari yang miris, sampai bulan Juli yang miris, sehubungan dengan masa depan kita, tahun-tahun depan kita yang kita sama sekali tidak mampu mensimulasinya, karena faktor-faktor yang kita miliki sekarang adalah faktor destruksi. Hampir tidak ada faktor-faktor yang sifatnya konstruktif yang kita punya, terutama pada manusianya, alam pikirannya, mentalnya, rohaniahnya, dan seterusnya. Aslinya Mas Nomo malam ini kita tidak boleh ada forum, karena Bantul termasuk, meskipun namanya bukan PSBB, tapi ada peringatan keras bahwa daerah Bantul juga termasuk yang tidak boleh ada acara pada malam hari. Tapi kita sudah rundingan sama Pak Dukuh dan diizinkan sepanjang kita menjaga diri dan menjaga satu sama lain dengan protokol kesehatan, dan insya Allah tidak akan ada masalah. Nanti kita tanya sebanyak mungkin kepada Mas Nomo dan seterusnya, karena kelemahan kita ini kan tidak ngerti masa silam, tidak ngerti siapa-siapa. Tadi kita ngobrol dengan anak-anaknya Mas Nomo di dalam. Luwung kita ini Bung Karno aja kita nggak ngerti bapaknya siapa, lahirnya di mana. Dia orang keraton atau orang bukan keraton kita juga nggak tahu. Pak Harto kita juga nggak tahu. Jokowi kita juga nggak tahu persis. Mbak Mega, Mbak Tutut, SBY, Pak Budi Gunawan kita juga nggak tahu persis. Sehingga kita akan nyicil supaya kita agak sedikit lebih tahu, karena Gus Plus dulu sebelumnya adalah Gus Bersaudara, dan banyak sekali cerita-cerita patriotik, cerita-cerita strategis, cerita-cerita intelijen yang bisa kita gali dari Mas Nomo, supaya kita juga tidak dihapusi terus, tidak dikempongi, dikadali terus oleh penguasa-penguasa yang tidak bisa kita lihat, maka kita bisa belajar kepada Mas Nomo untuk sejumlah hal. Nah untuk itu, untuk yang pertama saya mohon dengan sangat teman Kiai Kanjeng membawakan yang sudah dilatihkan. Mungkin ini sudah melatih dua ya teman-teman Kiai Kanjeng. Ini Mas Nomo ini. Apa sih? Gudril sama Piweling. Gudril atau yang lain? Piweling, ya. Pokoknya Mas Nomo biar nyanyi dulu supaya Anda tahu bahwa beliau umurnya hampir 84, tapi vokalnya masih celing kayak Joko. Dia masih umur seperti 16 tahun. Itu karunia dari Allah. Ya, alhamdulillah, amin. Ya. Ya, teman-teman sekalian, kita nikmati romantisme dengan guru kita, dengan kakek kita, dengan bapak kita, dengan saudara tua kita, Mas Nomo Koeswoyo, dan ini karya beliau, kemudian dipelajari Kiai Kanjeng, dan sebisa-bisa mungkin dibawakan musiknya oleh Kiai Kanjeng, dan Mas Nomo langsung terlibat untuk menyanyikannya, meskipun Imam ini Mas, Imam Fatawi ini, sudah mempelajari juga lagunya Mas Nomo itu. Yuk. Gudril sih ya, oke. Apa sih? Gudril sih apa Piweling sih, terserah Mas Nomo. Gudril, saya ini corona. Ya. Sebetulnya ini doa singkat dalam lagu. Ayo leh. Thank you. ojo bingung koyo gabah ingin Google artinya harus menari dengan sempurna. Saiki ini orang sak jagat puter iki nuarine rada biayaan ngalor ngidul gak karo-karuan. Gak ono larase, gak ono apike. Ora ono ritmene, Mas. Iya. Tidak ada. Enggak ada ritmenya sama sekali. Ini seluruh dunia loh. Orang mau toto ya. Dalam? Pramowo Toto nek jare jare. Lah itu. Nah. Singkirno ing samikala, sapa aja ngerti? Ora ngerti meneh. Samikala itu malah petaka. Jadi semoga Tuhan ini menyingkirkan penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Itu sambikala. Sambikala itu marah bahaya atau marah petaka. Jadi di dalam ini umat seluruhnya ini kita ajak nyuwun marang Gusti Allah supaya disingkirke corona yang alam dunia ini. Setuju? Ya wis. Saiki apa diteruske Pepeling? Iya, jadi kita teruskan satu nomor Pepeling karena ini nyambung anunya, misinya atau pesan-pesannya Mas Momo. Kemudian nanti kita buka tanya jawab, termasuk saya minta Mas Tanto dan saya akan menghimpun sejumlah pertanyaan untuk njenengan. Pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh Mas Momo Kuswoyo. Gitu ya, dengan pertanyaan yang bisa dijawab oleh semua orang. Karena ada banyak hal yang kita tidak tahu dibanding yang kita tahu. Dan salah satu yang tidak kita tahu itu adalah piye to janjane biyen iki Gus Plus Gus bersaudara mlebu kunjoro zaman Bung Karno sak piturute. Ini anak-anak yang sekarang mendengarkan mungkin Bung Karno itu bagi mereka adalah mbah-mbah masa silam yang jadi mereka tidak pernah punya persambungan historis dan psikologis gitu ya. Nah, jadi sekarang kita coba menggali itu karena begitu banyak hal yang bangsa Indonesia hari ini tidak bisa bercermin ke masa silam, sehingga mereka juga tidak punya orientasi ke masa depan. Kira-kira seperti itulah. Oke, saya hitung-hitung, kita sekarang masuk ke Piweling, dan ini... Apa nanti dulu? Gak tanya, anu ngomong-ngomongan di sini. Nanti oh. Piweling penutup. Oke. Karena itu pesan. Ya wes, oke. Mas Nomo ini kan dari Tuban. Nah, Piweling itu sebenarnya ada hubungannya dengan pesan-pesannya Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya Sunan Derajat. Ya Sunan Derajat. Nah, jadi nanti kita coba gali. Jadi mungkin Mas Tanto bisa, atau ada di antara Anda, ada enggak Anda di maknyahan tuh gini Mas Tanto. Penting di kue iso jawab apa kue iso takon. Jadi orang sekolah biasanya kan dikasih pertanyaan terus diajari menjawab. Padahal hidup itu adalah Anda dituntut terus-menerus oleh proses kehidupan untuk supaya Anda mengerti apa yang harus Anda tanyakan. Kan begitu. Supaya Anda mengetahui orientasi untuk menjawabnya. Jadi misalnya soal bojo, kue kan kudu ngerti sing kudu tak kok tak kok kebab calon bojo ki apa wae, apa enggak ayune, apa kelakuane, apa atine, apa budayane, apa carane nesu, apa apane, kan kita harus punya kreativitas untuk menggali pertanyaan terhadap kehidupan ini supaya kita juga belajar menjawabnya. Nah, selama ini yang namanya pendidikan adalah dikasih pertanyaan oleh pengajar dan guru, kemudian sudah disediakan juga jawabannya, yang diajarkan itu jawabannya, kan gitu. Nah, jadi saya mohon teman-teman menggali pertanyaan-pertanyaan untuk Mas Nomo. Saya persilakan dari Anda dulu, nanti kalau enggak baru ada enggak di antara Anda? Apa kowe ora mudeng apa-apa bebar pisan wis? Dulu Bung Karno Gus bersaudara itu Mas, gini Mas. Gus bersaudara itu tahun berapa Mas awalnya? Tahun 63. Kemudian Bung Karno menangkap dan memenjarakan mereka itu tahun berapa? Tahun 64 sudah dipenjarakan, ya. Ya, jadi masuk penjara semua Mas. Mas Tony. Awal-awalnya yang tiga dulu masuk kejaksaan. Oh. Aku masih di dalam tahanan Polres karena aku gelut. Saya berkelahi, jadi dicekel sama polisi dimasukkan tahanan. Waktu anak-anak dijemput itu Mas Ton, Mas Yok dan Mas Tony sudah diberangkatkan ke kejaksaan. Kejaksaan. Tahanan kejaksaan. Ya, pada suatu hari, pada suatu jam, bukan sorenya, malamnya, aku dinyatakan bebas sama Kapolres. Kan seneng, Cak Nur. Gak taunya sudah ditungguin sama hansip-hansip kejaksaan. Dia bilang, saudara-saudaramu sudah ke kejaksaan. Aku diangkut ke kejaksaan. sampai ibu ngendikan, bo iku kapan bebas mulai? Makin mulai sampun perjuangan menikah, Bu. Oke, teman-teman sekalian, saya mau nanya sama Mas Nomo. Jadi penangkapan rezim Orla kepada Gus Bersaudara itu temanya sebenarnya tema kriminalitas atau perbedaan pendapat tentang lagu, kesenian, dan kebudayaan, ataukah ada strategi politik di balik itu? Bukan, Mas. Canon bukan. Sebetulnya dalam hal ini pada waktu itu rencananya pemerintah. Jadi kita dipenjarakan untuk mengelabui, waktu itu banyak Malaysia, mengelabui Malaysia, nanti kita berangkat ke Malaysia. Berarti urusan strategi politik. Iya. Nah teman-teman kalau belajar sejarah, ketika itu Bung Karno sedang barusan bertengkar dengan John F. Kennedy, Presiden Amerika. Betul. Ya. Sehingga Bung Karno kemudian berkiblat ke Cina, kan begitu. Sehingga kalau Malaysia kan anak buahnya Inggris sama jajahan Amerika. Inggris. Malaysia itu jajahan. Nah, Bung Karno kan melawan Inggris, melawan Amerika. Dulu ya. Ada kalimat apa, Nev? Inggris di Linggis. Inggris di Linggis, Amerika di Setrika. Gitu ya, kan ya, gitu ya. Ganyang Malaysia. Ya. Terus musiknya Gus Bersaudara itu oleh Bung Karno disebut musik ngak-ngik-ngok. Ngak-ngik-ngok. Nah, seolah-olah itu urusan estetika kesenian atau estetika lagu, padahal itu sebenarnya adalah strategi Bung Karno untuk menyelundupkan Gus Bersaudara ke Malaysia. Dengan intelijen-intelijen. Ya. Jadi Gus itu pura-pura ditangkap supaya dikecam oleh pemerintahnya Bung Karno, dikecam oleh luar negeri, sehingga Gus plus Gus Bersaudara akan bisa diekstradisi ke Malaysia. Terus di Malaysia, Gus Bersaudara akan menjadi intelnya pemerintah Indonesia. Bukan Gus Bersaudara, jenderal intelijen itu kita. Eh? Sama Pak Kusno, Kolonel Kusno. Pak Kusno ya, itu, ya. Jadi itu urusan politik kanan-kiri. Urusan politik, ya. Kanan-kiri, jadi Bung Karno kiri waktu itu melawan kanan dan punya apa namanya rekayasa supaya Gus ini didaya gunakan untuk kepentingan politiknya Bung Karno. Betul. Karena Bung Karno sudah bikin Ganevo tapi juga tetap ya. Tidak disambut. Betul. Sudah bikin apa itu? Asia Afrika. Konvensi Asia Afrika tetap tidak bisa kompak. Akhirnya Bung Karno memilih untuk berporos ke Cina, kan gitu kan? Iya, tapi ya. Sebetulnya di dalam hal ini Bung Karno ini menyatukan Nusantara ini. Iya, iya. Karena Nusantara ini sampai ke Madagaskar itu Nuswantara itu dulu. Iya, jadi sebenarnya salah satu semangat Konvensi Asia Afrika, Ganevo ya. Ganevo. Konvensi Asia Afrika. Itu Ganevo itu dulu, turnamen olahraga ya, Asia Afrika. Ya, seperti Asian Games itu. Itu kepanjangannya Game of the New Emergence. Betul. Forces. Jadi itu satu gabungan perlombaan antar orang-orang yang sama-sama, ini istilah yang sabrang emergent itu ya. Orang-orang yang mendapatkan pencerahan untuk bangkit bersama Asia Betul. Afrika. Sehingga Bung Karno sampai hari ini tetap menjadi pujaan orang-orang Afrika, pujaan orang-orang di Mesir, di Afrika Selatan, dan seterusnya. Nah, semangatnya Bung Karno dengan Asia Afrika sebenarnya adalah karena sejarah Indonesia itu dulu sedemikian rupa sebenarnya melebar sampai ke Madagaskar itu. Ya, betul. Harap Anda tahu bahwa di Madagaskar itu ada kamus bahasa Jawa Madagaskar. Betul. Ya, jadi saya sama Kiai Kanjeng hampir pentas di Madagaskar dan mereka sudah mengirimkan kamus-kamus dan beberapa penjelasan mengenai masyarakat di sana karena orang Madagaskar adalah orang turunan Jawa semua. Betul. Kan gitu. Seperti Suriname. Iya. Ya. Suriname juga. Ah, jadi Mas Nomo ini kan jadi masalah politik, ditangkap tadi kan tidak benar-benar ditangkap, tapi ya. Sebenarnya itu strateginya Bung Karno melalui Kolonel Kusno untuk merekayasa supaya Gus Plus diminta oleh Malaysia, Gus Bersaudara diminta Malaysia sehingga nanti di Malaysia dia bisa berperan banyak untuk ya, Indonesia. Ya, intelijen itu. Ya. Ini mirip dengan ini, Mas Nomo. Jadi ketika perang Mesir Israel tahun 67 itu sebenarnya setelah kekalahan yang sangat menyakitkan pada tahun 1967, kemudian presidennya adalah Anwar Sadat, dan Anwar Sadat itu sudah merancang dan menyusun kekuatan pasukan Mesir sedemikian rupa dan sudah pasti akan menang melawan Israel, ya. Betul. Jadi ya, pada waktu itu ya. Itu setelah kejadian G30S itu. Jadi ini saya cerita sedikit dari Mesir aja. Terus, jadi dulu di Mesir itu Sadat bikin banyak rumah sakit-rumah sakit, padahal isinya adalah tentara-tentara, dan mereka sudah sangat siap untuk menghabisi Israel, Pak Muzamil. Dan Amerika tahu persis bahwa kalau betul-betul terjadi perang antara Mesir dengan Israel, maka Israel pasti akan kalah. Ya. Maka kemudian Presiden Amerika menelpon Presiden Uni Soviet agar supaya merayu Anwar Sadat Mesir supaya tidak usah perang, kita bikin perjanjian-perjanjian baru. Nah, kemudian Presiden Uni Soviet, kalau tidak salah Khrushchev pada waktu itu, menelpon Anwar Sadat, terus Anwar Sadat percaya dihapusi oleh Amerika melalui Uni Soviet itu, sehingga Anwar Sadatnya sudah menyiapkan banyak orang di Israel. Banyak dokter Mesir ada di Israel, semua sudah disiapkan intelijen-intelijennya dan pasti menang. Pasukannya sudah luar biasa besar dan kuat pada waktu itu. Kemudian tiba-tiba perang dibatalkan karena rayuan Amerika ke Soviet, ke Mesir itu. Kemudian tiba-tiba Pak, malam itu tidak jadi mulai perang, paginya pasukan Mesir itu dihabisin oleh Israel, ditembakin habis sampai mati semua ketika sholat subuh bersama-sama. Nah, itu yang membuat tentara-tentara Mesir marah kepada Anwar Sadat. Akhirnya Anwar Sadat kemudian dibunuh oleh pengawalnya sendiri di dekat masjid Salahuddin Al-Ayubi itu. Saya napak tilas ke tempat-tempat itu bersama Kiai Kanjeng. Jadi pada waktu itu yang namanya politik kiri-kanan itu serius. Nah, saiki kan sekarang itu tingkat seriusnya hanya habis gelap terbitlah Trump. Itu pun sekarang padam, diganti oleh Joe Biden kan gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, Kus Bersaudara ini dulu penyanyi, tetapi mereka adalah patriot. Mereka adalah petugas-petugas, mereka adalah prajurit sebenarnya, prajurit nasionalisme. Dengan ditangkap itu supaya direkrut Malaysia, kemudian bisa bertugas di sana sesuai dengan konsep militernya Bung Karno, pimpinan Kolonel Kusno pada waktu itu ya, Mas ya. Oke. Nah, ini diketahui enggak oleh teman-teman, oleh saudara-saudara? Mas Tony tahu itu enggak? Yang Mas Ion enggak tahu. Eh? Ya tahu akhirnya. Maka itu pada waktu. Waktu itu, awal ditangkap, ditahan itu, di penjara itu, tahu enggak? Atau tahu belakangan? Ya mestinya sudah dengar dari Kolonel Kusno ya. Waktu itu. Jadi, tapi yang dipakai Kolonel Kusno untuk melanjutkan perjuangan itu ya saya. Maka itu Kusno Saudara diganti Muri jadi Kus Plus. Ya, ini teman-teman harap tahu bahwa ini di belakang layar ya. Mas, kenapa Mas Nomo tidak meneruskan dari Kus Bersaudara menjadi Kus Plus? Karena Mas Nomo bertugas sebagai intelijen militer pada waktu itu. Ya kurang lebih lah. Ya, seperti itulah ya. Jadi Mas Nomo ini bertanggung jawab terhadap semua orang asing yang masuk Jakarta. Ya. Betul ya Mas ya? G30S sama Subversif. Ya, yang kaitannya dengan G30S dan Subversif. Ya. Gitu. Jadi Mas Nomo ini lagunya romantis, lagu-lagunya apik-apik Mas, rindu barangkali Mas. Iya banyak lagu-lagu yang ada kaitannya. Nah, nanti kita akan khusus tanya itu ya. Jadi Mas Tony, Mas Nomo, Mas Yon dan Yok tahu sebenarnya ya? Tahu. Ya. Saya izin sama Mas Tony, Mas, aku tak coba terjun ke pemerintahan. Tolong pemain drum cari orang lain. Masuk Muri. Tapi 86 saya kangen sekali bersama saudara-saudaraku. Tak bikinkan lagu kembali itu. Telah lama kok ku tunggu. Mas, nek, lagu rindu kayak Mas? Oh, nek rindu itu. Kainan siapa kayak Mas? Raguku. rindu. Ha, situ nyanyi sekarang. Aku rindu kelo. Apik banget iki Mas. Wah, jan wis kan iki. Jadi Mas Nomo mesti cah wedok oke banget sing nyerbu Mas Nomo ya. Ya, bener. Ya. Mesti ya. Mesti wis nek ana Mas Nomo liwat, Mas Nomo, Mas mesti ngono kuwi ya, Mas. Sampai sekarang, Mas. Sampai sekarang ya. Edan. Isih iso apa, Mas? Isih iso apa, Mas? Tesih sakit napa, Mas? Mboten sakit. Vaksini pun sampun mboten manggung. Sampun mboten jengongok, nggih. Oke. Oke, Mas. Apa oke? Okay? Wis ilang. Jare urusan sing elek-elek wae sing apik. Oke, berikutnya manu. Mungkin ada pertanyaan manu, atau manu. Pancingan dari Mas Tanto. Apa? Kalau 63 itu saya umur 9 tahun. Jadi Cak Nun itu 10 tahun. Saya ingat tahun itu kalau mendengarkan lagu Kus Bersaudara, saya masih ingat ada ke sekolah yang kutunggu. Termasuk SBI. Itu atau bunga di tepi jalan, terus bunga di tepi jalan. Andaikan kau datang nanti. Andaikan yang kau datang dan sebagainya. Itu untuk mendengarkan itu saya harus, untuk seneng Kus Bersaudara saya harus muter gelombang ganti-ganti gitu, supaya dapat pas. Kalau penyiarnya dikasih pengantar selanjutnya untuk ini lagu Kus Bersaudara lumayan, kalau enggak ya cuman nyatet syairnya pas tekan refren atau apa. Nah, antara 60 itu ibu saya sudah senang film Hollywood, sudah rame ya Mas Namo. Ada John Wayne, ada Giuliano Gemma kalau Itali, apa, Cowboy itu. Nah, itu yang disalahpahami oleh kesenian rakyat Magelang menjadi dayaan topeng ireng itu sebetulnya. Topeng ireng Dayak itu dia mengatakan itu Dayak, tapi sebenarnya itu suku Indian di dalam film-film hitam putih itu. Jadi orang Indian Apache Sioux itu di dalam di apa gedung biskup. Dulu setiap kecamatan itu paling tidak satu atau dua gedung biskup. Misalnya Muntilan ada dua, Karanganyar, Gombong ada dua. Hanya kota-kota kecamatan ada gedung biskup. Itu musik dan film itu jadi pengaruh. Saya nanti mau tanya Mas Nomo pengaruhnya kok le nyanyi, kok mulai. Sebelumnya itu kan ada Kalipso, ada Sam Saimun, ada Cok Sinsu sebelumnya. Yang kalau gitar, akordnya, pianonya agak rumit sedikit dibanding angkatan tahun 60. Jadi 60 itu akornya lebih mudah. Kalau dulu majalah Aktuel nyebut empat akor. Nah, itu pelopornya Kus Bersaudara. Yang selanjutnya muncul bersaudara-bersaudara semacam Panjaitan Bersaudara. Ada Mercy, ada Panbers. Di Palembang ada, saya lupa itu. Pokoknya kira-kira terencem di Jogja ada Christmas Camel, Semarang ada Vanis, dan tapi lagu dengan ritem, dulu nyebutnya ritem gitar, melodi, drum, dan bass tanpa organ. Organ itu ada Farfisa itu setelah tahun 80 itu Kus Plus lah yang dewanya. Cuman saya sekarang mau tanya Mas Nomo adalah pengaruh itu dulu ada Everly Brothers ya. Tapi orang tua, generasi justru saya, kita ini meniru dari Everly Brothers. Ah, mungkin itu. Ya, Everly Brothers itu duet. Dia enggak gitar enggak ya? Enggak. Diiringi itu, ya? Penyanyinya kan duet itu. Ya. Dua orang nyanyi Everly Brothers. Nah, ini nanti kaitannya kalau Everly Brothers hanya nyanyi dan ada pengiring lepas dari si penyanyi, tapi ada dewa lain yang muncul di dunia, yaitu The Beatles. Di Australia muncul biji, saya kira Cak Nun pasti, sak ngawur-ngawurnya, enggak tahu liriknya pun, melodi terdengar di radio maupun televisi yang hitam putih, pasti tahu, remember dan sebagainya, saya kira puluhan karena kita dulu itu apa kecanduan radio kalau mendengar Beatles, Bee Gees, kemudian Indonesia ya sekian tahun sebelum muncul Pampers itu Kus Bersaudara, dan saya ngicipilah SMA kus itu. Kus Bersaudara, Kus Plus. Kus Bersaudara baru Kus Plus itu. Yeah. Kus Plus sudah tanpa, kemudian ada No Kus, yeah, No Mokus Woyo, enggak. Terus muncul Mas Nos Kus, apa, bahasa kembali Jawa. Kembali lagi Kus Bersaudara tahun 8. Enggak sempat? Sempat ya? Loh iya dong lagu kembali itu. Telah lama kalau ku tunggu. Ya, kira-kira gitu, apa Mas Nomo itu pengaruh radio berapa persen, pengaruh piringan hitam berapa persen, pita magnetik itu yang 60 menit itu juga waktu saya bermusik ya pengaruhnya radio, pita itu, televisi masih lumayan, apa siaran musiknya enggak serendah televisi sekarang ya, seliranya televisi sekarang ini umumnya kalau ukuran saya agak rendah semua, dulu ada Jack Lesmana, ada apa, pokoknya ada diskusi yang lebih. Pilihan lagunya juga enggak serendah. Sekarang terlalu enteng. Ah, Mas Nomo, cerita pengaruh Kus Plus itu, Kus Bersaudara, Mas Tony itu main apa, kok main gitar di pinggir jalan, diajari siapa. Oh, kalau Mas Tony enggak. Dia waktu SMA dia sudah bikin grup. Teenagers Voice. Itu mereka waktu di SMA. Terus, ya kebetulan saya ini perantau. Pulang kembali ke itu terus beliau teriak, wah mau pulang. Aku sedang. Jadi saya ini jadi anak nakal daripada Koswoyo itu. Putra-putra ini Pak Koswoyo itu yang paling nakal ya saya. Ora paling nakal. Liane apik-apik sing nakal siji ngene ya. Iya. Tapi sekarang tobat, Mas. Semuanya sudah tobat. Jadi Mas Tanto ngomong mengenai lagu Kus Bersaudara dan Kus Plus. Jadi ini kan kita harus napak tilas atau mempelajari kembali genre-genre yang bermunculan dari waktu ke waktu. Dari ketika Kus Bersaudara itu ya wacananya memang Everly Brothers ya. Ya kemudian ya, aku lali lagi nih kalian lah. Everly Brothers. Terus dilanda sama Beatles itu. Kemudian disikat secara global oleh Beatles. Kemudian Beatles kemudian memunculkan Bee Gees, Hollies, Rolling Stone, dan seterusnya. Nah, Kus Plus itu juga berirama sama dengan perubahan musik-musik di barat dari Everly Brothers ke Beatles campur Bee Gees. Yeah. Gitu ya. Bahkan saya, Mas aku takon Mas. Jadi ada lagunya Kus Plus, Hidup Yang Sepi. Partidol. Terus ada ketika lagu itu populer di Indonesia, Mick Jagger kawin. Terus dia honeymoon di Pulau Bali dan sering mendengar dari radio lagu Hidupku Selalu Sepi ya. Nah, terus itu mengilhami Mick Jagger, Rolling Stone membuat lagu Honky Tonk Woman kuwi. Partidol kuwi ya. Sarang Rana Doni ya, maksudnya Pak Muzamil nyanyi Partidol gitu ya. Oke, jadi itu kita mencoba mempelajari rute genre-genre itu. Nah, yang saya mungkin ingin catat, saya minta persetujuan atau bantahan dari Mas Tanto adalah Kus Plus itu kan kalau oleh para pemusik-pemusik yang hebat, yang canggih itu kan diremehkan, Mas. Tapi kalau untuk mainstreamnya masyarakat musik Indonesia modern ya Kus Plus kuwi ora kokean cangkem ora tidak bertele-tele tidak kakean pretensi polos mudah diingat dan semuanya tahu lagu itu meskipun sudah 40 tahun misalnya saiki lagu Kembali ke Jakarta ya kabeh wong sing ngerti lagu semua kolam susu semua. Oke, Mas, sekarang kita napak tilas. Nanti kita bicarakan lebih mendalam dan lebih analitis mengenai fenomena musik Kus Bersaudara dan Kus Plus untuk supaya kita bisa bercermin Indonesia ini rasa keneh-keneh toh. Wong kuwi polos apa anane wis urung iso kok dadak arep canggih-canggih. Itu sama dengan politik kita. Wong menjadi manusia aja belum bisa kok arep dadi muslim bareng. Menungso tok kowe kurang iso kan gitu kan. Dadi arep Pancasila bareng wong kowe

Ya, ke sekolah potongan itu aja. Yo. Bisa sekolah yang kutunggu-tunggu, tiada yang datang. Kutelah-lelah berdiri-berdiri, menanti-nanti. Bila ku beri bersama kekasihku, ku kan berlari gembira riang selalu. Kedua kolam susu Mas ya. Saya ingin menegaskan sekali lagi Mas Nomo dan teman-teman sekalian siapapun yang mendengar mungkin. Kalau mau ngomong musikus Indonesia, musisi Indonesia yang nasionalis itu menurut saya teladannya ya Gus ini. Nasionalis itu tidak harus ikut perang. Oh, bahkan iya. Mereka juga ikut. Ya sebenarnya Gus juga ikut sebenarnya. Tapi maksud saya nasionalis itu artinya Anda mengekspresikan Indonesia. Gitu. Anda tidak mengekspresikan yang bukan Indonesia. Tuh. Sama dengan Kiai Kanjeng itu mau barat kayak apapun tapi tetap alatnya adalah alat yang berasal dari tradisi kita sendiri kan begitu. Nah, Gus Plus itu apa ya nek demenake, nek cara Jawane demenake wis gak aneh-aneh sing ngono iku lah. Makanya suaranya Mas, vokalnya Mas Dion Kuswoyo itu bukan vokal penyanyi seperti penyanyi pop ya toh. Ya ya seperti itu, aslinya original seperti itu dan ora keneh-keneh, ora aneh-aneh, ora pretensius. Ora muluk-muluk kan begitu, apa adanya. Nah, termasuk kalau mau ditambah dimensi nasionalisme ya kolam susu ini sangat nasionalis. Kolam susu ini yang sudah sama Mas Yo udah dirubah juga karena faktanya sekarang sudah Lapindo. Sudah berubah. Dirubah jadi Lapindo itu. Iya, iya. Jadi Mas Yo, tapi saya lupa. Mas Yo sudah membuat syair baru untuk kolam susu. Mas Imam masih selami sama mengiringi Mas Mamo, yo. Bukan lautan hanya kolam susu, kail yang jalan cukup melindungimu. Ada bagai kata topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Karena lautan hanya kolam susu, air yang jalan cukup menghidupimu. Ada bagai kata topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu. Tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan hanya kolam susu, air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanah. Thank you. Saya pernah mendengar dari Mas Yo, apa benar apa tidak salah, apa salah saya, walau alam. Lagu Andaikan Kau Datang ini ada dibikin oleh Mas Tony menjelang meninggal. Dan syairnya itu menggambarkan penyesalan hidup dia, bahwa selama hidup dia agak kurang dekat sama Allah, sama Tuhan. Sehingga dia mengatakan, andaikan kau datang kemari, terus jawaban, jadi Mas Tony itu gampang, yuk aku ditemoni, didangu, ditimbali Gusti Allah, njur, aku harap jawab piye, aku harap matur piye, kan begitu. Sedangkan Allah dirumuskan oleh dia kan terlalu indah dilupakan, terlalu sedih kenangkan. Nah terlalu indah dilupakan itu artinya begitu besar rahmat dan barokah Tuhan kepada hidupnya beliau dan kusplus seluruhnya, tapi beliau agak kurang mendalam rasa syukurnya, kira-kira begitu. Kemudian terlalu sedih dikenangkan, artinya dia menyesali dirinya. Kok aku koyo ngono, aku kurang tenanan leku tersenong karo Gusti Allah gitulah. Setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Ya. Nah, Mas Nomo tolong ikut menegaskan apa yang saya dengar ini. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, mu itu Tuhan. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Jadi Allah itu menunggu semua hambanya. Pesanmu itu adalah ayat-ayat atau firman-firman, kira-kira gitu. Andaikan kau datang kembali. Jadi Mas Tony merasa terlempar dan melemparkan dirinya ke tempat yang jauh dari Tuhan. Terus kalau Tuhan datang, jawaban apa yang akan kuberi? Adakah jalan yang akan kutemui untuk kita kembali lagi? Jadi apa saya masih punya kesempatan untuk bertauhid lagi, untuk bersujud lagi, kira-kira gitu ya Mas ya. Terus, tapi dia tetap optimis, bersinarlah bulan purnama, seindah serta setulus cintanya, bersinarlah terus sampai nanti lagu ini kuakhiri. Mas Nomo, monggo di latar belakangnya mungkin ya. Mas Tony bagaimana waktu itu? Ayo deh. Ya, ya, tapi saya jelas nunggu. Jelas semua tadi. Oh. Jadi Cano tadi sudah menjelaskan dengan benar. Sebetulnya Mas Tony ini lupa dengan kasih karunia Allah ini. Sehingga wah ngalor ngidul gitu. Akhirnya tercipta lagu ini. Terlalu indah dilupakan. Tak nyanyi kena jalan. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangku setulus pesanmu kepadaku aku akan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita ini ku akhiri? Weh, siapa nih? Ya ini yang sering kita makiyahkan dalam dialog-dialog di makiyahan bahwa rasul gigi ora menggumantung gulo, neneng gumantung ilatmu, kan begitu. Betul. Kan begitu kan. Jadi cantik tidak cantik itu tergantung mata kita bisa melihat kecantikan apa tidak, kan begitu. Jadi demikian juga segala hal sampai ke Tuhan. Makanya Allah punya rumus ana inda dhani abdi bi. Gimana Pak Muzamil? Ana inda dhani abdi bi. Saya mengikuti prasangka hambaku kepada. Ya, jadi saya itu meletakkan diri dalam prasangka hambaku. Kan begitu. Artinya Allah itu memberi pelajaran mengenai bahwa yang lebih penting dari aku adalah kepekaanmu dan alatmu untuk merasakan aku, kan begitu. Jadi kalau engkau menganggap aku ini rasa pahit, ya pahit dituruti, dibombong karo Gusti Allah. Nah, itu salah satu. Nah, di Indonesia ini banyak sekali lagu-lagu yang lidah kita tidak siap. Yang lidah kita pikirin lagu pop. Ya memang lagu pop. Ya secara genre lagu dan musik ya ini pop ya, dong. Ini lagu pop biasa ya, ya. Tetapi syairnya kan kita pikir ini kan sama dengan syair-syairnya Leto, kan kita pikir itu lagu-lagu remaja dan percintaan laki-laki dan wanita. Mergo nek wong lanang ki wedok, wae nek wong wedok ki lanang, wae urusannya kan gitu kan dalam kebudayaan kita itu. Saya sangat terkejut mendengar cerita dari Mas Yok sebenarnya awalnya. Bahwa lagu ini ternyata lagu penyesalan, ini lagu apa ya, lagu keinsafan religius, lagu spiritual sekali. Jadi menyesali bahwa dia kurang apresiatif kepada Allah, kadar takwanya kurang, kadar sujudnya kurang, sehingga ketika dia sudah akan meninggal dia menyesali. Kemudian muncullah kalimat-kalimat yang luar biasa ini, yang kita sangka ini adalah laki-laki kepada wanita atau wanita kepada laki-laki. Dan itu saya kira banyak sekali syair-syair lagu kita yang kita prasangkai, kita pikir itu lagu remaja dan percintaan laki-laki perempuan. Karena urusan kita itu gender aja, ternyata ini adalah lagu antara hamba dengan Allahnya, kan gitu, hamba dengan Tuhannya. Gitu ya, Mas ya, berkira Mas ya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum nanti kita puncai dengan Mas Nomo dengan membawakan satu lagu Piweling, dan ini sangat penting. Piweling itu indar, Pak. Bahasa Qur'annya indar, pesan. Dari kum fa'andir, ya. Bangunlah dan berilah peringatan, gitu ya Pak ya. Warabbaka fakabir, dan Allah dan Tuhanmu agungkanlah, terus. Wasiyabaka fatahhir. Dan untuk mengagungkan Allah itu tidak akan bisa lanjut kalau pakaian kita tidak kita bersihkan, tidak disucikan. Pakaian itu adalah ya negara kita, ya budaya kita, ya teknologi kita, ya segala macam yang kita pakai untuk membangun zaman ini. Itu namanya thiyabaka. Wa thiyabaka fatahhir. Terus. Warujza fahjur. Ya, dan perbuatan buruk hindarkan. Perbuatan buruk dihindarkan. Iya. Nah, nanti kita najis, yang najis perbuatan. Yang najis. Iya. Oke, yang najis. Kanca-kanca ki Kanjeng sing do najis ya. Aning najis itu dipelesetkan jadi MHNU najis ya. Iya, iya, serap apa wes. Oke. Kan malah anu. Jadi kita belajar. Jadi sebenarnya lagunya Mas Tony, Mas Nomo, Gus Plus bersaudara dengan Quran itu sebenarnya kan bersentuhan sekali ya. Dengan pesan-pesan Tuhan, apalagi lagu Piweling ini. Nanti kita buka lagi pertanyaan kalau ada dari Anda. Masuk ke era pengen ngerti apa-apa atau lele. Ini mumpung ada Mbah Nomo, gitu. Kita tanya sebanyak-banyaknya hal-hal yang... Ini kan kalau kita ini diem dan tidak mengerti apa-apa dan tidak punya yang akan ditanyakan, kan kita bisa tergolong jadi manusia nomor 4, Pak Muzamil. Rojulun layadri. Layadri annahu layadri. Iya. Jadi Imam Ghazali menggolongkan manusia ada 4. Satu, rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Betul. Orang yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Kemudian nomor 2, rojulun yadri walakin nahu la yadri annahu yadri. Orang yang tahu, mengerti, tapi tidak tahu kalau dirinya mengerti. Ya. Nomor 3, orang yang rojulun la yadri walakin nahu yadri annahu la yadri. Ya, orang yang tidak tahu dan mengerti, tapi dia tahu bahwa dia tidak ngerti. Tidak ngerti. Nah, kan lumayan ini. Jadi rumusnya beda. Yang pertama itu bertemanlah dengannya. Yang kedua, ya, bangunkanlah dia. Orang yang mengerti tapi tidak mengerti bahwa dia ngerti, itu bangunkan dia tertidur. Ya. Orang yang tidak mengerti tapi ngerti bahwa dia tidak mengerti, itu ajarilah dia. Apa ya? Berproseslah bersama dia karena dia tahu kalau dia enggak tahu. Nah, yang keempat ini jangan sampai terjadi pada kita. Rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri ka annahu yadri yadriyo, bahasa Jawanya gitu. Kayak ruruwa padahal ya gak ruh, dan gak ruh nedeke gak ruh, kan gitu kan. Wahwa jahilun murakab, dan dia adalah orang yang goblok kuadrat, kan gitu. Ya, nah, kita jangan sampai menjadi itu, maka yuk kita serbu Mas Nomo, kita gali sebanyak mungkin hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga maupun bangsa Indonesia. Oke, sekarang kita pungkasi dengan Piweling dulu ya. Setelah itu tetap kita buka ya. Terus Pak Muzamil, nanti kita tetap akan minta, beliau ini kiai kita, Mas Nomo ini kiai kita ini. Dia enggak belum bedot, dia masih jengongok banget dia. Ya. Yo, Piweling. Dong teng tong. Entong ngadek kok lagi. Entok. Penjolok ning kono entok. Yo. Boleh yo. Ayo. Edang endi wae kahanane kaya ngene. Kapan iki rampunge padha nyaluk benere dhewe. No iya karo monco jamane wis rekoso Kane moro walile eling lan was podo kui kape piweli moro pabungan nuswan moro Ya lu bener dewe lo iyo to rumongso jaman dewe setoso akeh sing donelongso mikir pimpinane bangsa yen ngene terus. Teman-teman sekalian, sekarang kita akan tetap berdialog dengan Mas Nomo. Tapi saya minta Pak Muzamil anu dulu, kerja dulu baru boleh tanya. Ini jadi ini tadi kan syairnya Mas Nomo itu kan, bayangkan Anda tahu enggak, Wali Songo itu oleh sejumlah ahli sejarah itu akan diumumkan bahwa tidak pernah ada. Itu hanya dongeng, itu hanya begitu. Jadi dene kowe iki ra melu ra popo ra manut ra popo ning rasa ngilang-ngilangke kan gitu kan. Karena ada dan tidak ada itu sebenarnya apa tuh Mas? Pak Muzamil ada itu karena saya mengakuinya ada di dalam hati saya. Rasulullah itu ada meskipun beliau tidak ada sekarang secara fisik, tapi Rasulullah itu senantiasa ada dalam jiwa saya. Nah, Wali Songo begitu, kamu bilang ada apa tidak ada secara material sejarah, itu saya tidak peduli karena beliau ada di dalam hati dan jiwa saya, di dalam kesadaran saya, di dalam ilmu saya, di dalam kosmos nilai-nilai saya. Jadi ini tadi kan piweling ojo lali marang piwelingi poro wali. Pertanyaan saya kan, kok beliau nyebut wali itu, menurut beliau wali itu gambarannya gimana? Yang ingin saya tanyakan. Salah satu dari Wali Songo itu leluhur saya. Kebetulan bapak ke-6, saya ke-7. Terah dari Sunan Derajat. Oh, Raden Qasim. Ya. Raden Qasim bin Sunan Ampel. Ya, Qasim. Yang Rahmat, yang Qasim. Kalau yang Rahmat itu Sunan Ampel. Iya, dah. Itu harus kita ingat-ingat pesan-pesan mereka. Salah satunya, sampai saya tulis di depan ini. Wena no pangan wong kang luwe. Luwe. Ya. Tahu penjengan arti maksud dari ya. Kalimat itu? Betul, iya, iya. Berilah makan kepada orang yang lapar. Itu diterjemahkan, Mas. Filosofinya bukan begitu. Oke, betul. Jadilah orang lapar itu bukan lapar perut aja. Keimanan pun bisa lapar. Nah, kalau saya tahu tamu saya itu keimanannya lapar, misalnya koruptor. Aku harus bisa ngasih tahu supaya dia gak lapar lagi. Terus betul. Jadi ada kelaparan fisik atau jasad, ada kelaparan... Hakikat. Ilmunya hakikat. Sudah hakikat. Ya. Sudah bukan syariat, Mas Momo. Ya, jadi makanya kita kan oleh Kiai Kanjeng diteruskan dengan khairul bariyah. Ma makna khairul bariyah, Pak? Sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Ciptaan Allah. Sebaik-baik yang melata di muka bumi. Sebaik-baik, apa kalau bahasa Jawanya itu, sebaik-baik yang diciptakan Allah, makhluk yang diciptakan Allah, bariyah. Terus, khairul is apa khairiyah nadhara ilaiya. Ya. Sebaik-baik ciptaan Allah memandang kepadaku. Ada tawaran dari teman-teman Pak Muzamil, bagian terjemahan enggak usah bagian nyanyi. Itu khairul bariyah. Jadi belum sampai hakikat, baru melihat fisiknya suara saya. Iya, betul, belum hakikatnya. Betul, iya. Jadi, kalau yang tahu hakikat kan karena Anda bukan... hanya mendengar Pak Muzamil selawatan dengan telinga Anda belum mendengar dengan jiwa Anda kan gitu kan gitu. Maka Imam Busiri pernah berkata, "Qad tungkirul ainu daw asyamsi mir ramadi wa yunkirul famu ta'mal ma'i min sakomi." Terkadang mata mengingkari cahaya matahari. Sebetulnya bukan matahari yang tidak bercahaya, tapi karena matanya yang sedang sakit. "Wa yunkirul famu ta'mal ma'i min sakomi," dan terkadang mulut mengingkari rasanya air. Karena sakit, bukan karena airnya yang tidak enak. Jadi Anda tidak bisa menangkap indahnya suaranya Pak Muzamil itu, yang salah adalah jiwa Anda sendiri yang sakit kan gitu kan. Singun wis nek gak dicelurit kan ya. Tapi itu kan maksud saya Pak Muzamil, kenapa kemarin kita teruskan dengan khairul bariyah, karena beliau ini menyebut nenek moyang beliau, nasab beliau Mbah Sunan Derajat, kemudian terus kalau diteruskan sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua adalah khairul bariyah. Mereka semua adalah makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maka khairul bariyah terus nadhara ilayya. Pak Muzamil tolong diterjemahkan. Ya, sebaik-baik makhluk nadhara ilayya melihat kepadaku. Ya. Ma anta illa engkau lain kecuali kanzul atiyah. Apa perbendaharaannya anugerah Tuhan. Jadi anugerah Tuhan itu kalau ingin dicari, carilah pada Nabi Muhammad. Nah, itu ya. Okay. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, saya peringatkan ya, kalau ya. Mendengar Pak Muzamil selawatan atau menyanyikan lagu, itu dengarlah dengan kesucian jiwa Anda dan hindarkan telinga Anda. Kan gitu, daripada dicelurit kan gitu kan. Oke, saya buka teman-teman sekalian, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry dari Kerawang, tempatnya di Rengas Dengklok, tempat persinggahan Pak Karno waktu itu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Banyak salam kepada Mbah Nun dari kawan-kawan Kerawang. Kapan main lagi ke sana? Ditunggu sama Pak Emai. Terus untuk Mbah Nomo, saya mau bertanya bagaimana proses penciptaan lagu yang barusan? Bisa diceritakan sedikit proses penciptaan itu, karena lagunya ini menurut saya sangat dalam sekali gitu. Bisa kalau di sangat diresapi itu udah tingkatannya udah wah. Begini gitu. Dek. Makasih. Jadi saya bikin lagu ini setelah saya mempelajari ajaran-ajarannya. Semua tak tahu begini dalam kehidupan itu kita tidak boleh melupakan sang pencipta alam seisinya ini. Sekarang adik-adik ini kalau saya tanya gitu, apa sih tugas kita di dunia ini? Tugas kita ini semuanya apa? Kita lahir sampai besar ini, kita punya tugas dari Allah ini. Mengurusi segala ciptaannya, termasuk rogone awake dhewe iki. Sekarang ini kan enggak. Ada hutan dihabisin, tambang dintekno, minyak dia. Enggak dapat di darat, di laut dicari. Itu kan ngerusak tok isinya. Padahal acaranya untuk mengurusi segala ciptaannya, termasuk rogone awake dhewe. Mulanya Mbah Nomo ini dipalingi seger kuarasan selamat itu ya mereka. Awak dhewe iki ya dikutu diurusi. Yeah. Ya kalau wulung puluh loro kan bengak-bengok jene-jene. Sing nyanyi sinten Mbah niku? Sing nyanyi sapa aku sing nyanyi kok takon. Anda kan umurnya paling 30 40 pol ya. Ini beliau 84. Jadi Anda tidak punya hak atau kelayakan sedikit pun untuk sombong kepada beliau karena belum tentu setahun lagi kamu bisa membuktikan masih hidup sementara beliau wong bulus wis ngerti apa segala macam jenis makhluk di alam semesta wis ngerti sembarang iki. Dan pengalaman beliau baik pengalaman budaya politik, pengalaman teman-teman sekalian untuk coba perhatikan logatnya Mas Nomo ini lidahnya itu kan lidah Tuban Mas. Ya yes, ngono kuwi wong Tuban sampean ngomong cara Jawa ya yes, wong Tuban ngono iku. Emang gampang Mas. Soale kakean tua. Angel Mas. Jadi orang itu kalau sudah naik tingkat pindah ke daerah lain, apa pergi ke level yang lebih tinggi biasanya dia kehilangan atau terkikis originalitasnya dan Mas Nomo ini sudah malang melintang 50 tahun lebih, 60 tahun lebih dan tidak hilang tubannya itu. Wis ngono kuwi wong Tuban, ora ilang. Itu tidak mudah sama sekali. Jadi yang saya kagumi setiap kali ketemu Mas Nomo, iki wong kok duwe iso teman yo sampai saiki yo. Tetap dan saya bangga kalau desa itu bangga saya. Karena kutho itu kan artificial dan banyak pura-pura, banyak hipokritnya gitu. Oke, jadi Mas Nomo ini tadi yang soal begini ya, Cak Nun ya. Segala sesuatu yang terjadi pada diriku semuanya tak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Titik. Saya boleh enggak tanya hal-hal yang sifatnya agak sensitif karena administratif, Mas? Administratif itu maksudnya gini, Mas. Ini supaya untuk pengetahuan teman-teman dan siapapun yang mendengar tayangannya nanti ya. Jadi kebanyakan masyarakat Indonesia itu menyangka, salah sangka misalnya Mas Yok. Yok itu disangka seorang Katolik yang patuh dan teguh. Padahal Mas Yok itu ngirimi saya lagu-lagu yang merupakan terjemahan dari Al-Fatihah. Dan Mas Nomo ini kan bisa cerita bahwa dia pernah ketemu Yesus, Mas. Mimpi ketemu Yesus itu tidak membuat dia masuk atau tidak membuat dia keluar dari Islam. Jadi Mas tolong ceritakan mengenai agama supaya cetol saja untuk semua masyarakat. Agama itu agama. Ya. Jadi di dalam hal ini tadi Cak Nun cerita saya pernah ditemuin Yesus, itu betul. Waktu itu saya SMA kelas 3. Karena saya ini tukang minum, koma 3 hari di rumah sakit. Pada waktu saya bisa keluar dari rumah sakit, saya pengen ketemu pacar. Naik becak pulang berangkat dari rumah itu sakit sekali. Sampai tempat pacar, kebetulan pacar saya ini orang Kristen dulu. Ya tapi alhamdulillah 6 bulan sebelum meninggal dia sudah jadi Muslim. Itu hadiah buat saya. Dan di situ saya mulai tobat. Jadi sudah 20 tahun saya ini bertobat. Saya belum kenal Tuhan pada waktu itu. Betul, Cangur. Tapi pada waktu saya datang ke rumah pacar, ini saya lihat di depan rumah itu enggak hilang rumah yang di depan rumahnya pacar saya itu. Terus saya lihat tanah itu merekah. Keluarlah, saya belum tahu Yesus itu siapa. Tapi di gambar-gambar itu ada tulisannya Yesus Juru Selamat. Wah ini mungkin. Terus saya teriak dalam hati saya ini, Engkau Juru Selamat, selamatkan aku dari penyakitku. Pulang itu enggak sakit deh. Tapi saya enggak tahu itu langkah kakinya, enggak tahu. Cuma di dalam tanah, jalan ke barat. Nah itulah. Terus ada peristiwa lagi. Pada waktu saya usaha properti, waktu itu Akbar Tanjung Menteri Perumahan, Bobby, kakaknya Akbar Tanjung itu sekelas sama saya. Saya pikir dengan mudahnya nanti. Enggak tahunya pada waktu itu properti amruk sampai bayar bunga bank aja enggak bisa. Akhirnya saya stroke. Apa yang terjadi? Saya kalau maghrib itu dipapas sama satpam di bawah pohon mangga. Nanti jam 12 saya kentongi kopi saya itu nanti jemput baru masuk rumah. Pada suatu hari saya ini kedengaran sekali, keras sekali. Yen pengen waras mangano iwa asu. Loh saya ini, loh, iya loh mas ini betul ini. Mangano iwa asu. Nah, saya pagi pegawai datang saya suruh cari rumah makan melado toh mas. Malah ditegur. Loh bapak order ikan anjing itu gimana? Segera berangkat kamu. Marah saya. Cari rumah makan melado. Pagi itu datang. Dapat rica-rica itu. Hukuk itu. Saya makan. Sore aku bisa napak calon. Ya siapa yang teriak itu di kupengku itu? Sampai sekarang saya enggak tahu yang teriak itu siapa, Pak Ustaz. Yang teriak itu siapa? Keras sekali itu pada waktu Satpam mau jemput saya itu. Ya pengen waras mangaloyo asu. Terus sing ngomong itu siapa calon? Sing bengok. Ya itu nanti kita tanya ke Pak Muzamil karena ada berbagai macam paralel-paralel atau konstelasi makhluk yang dimensinya berbeda, frekuensinya berbeda, sehingga kadang-kadang ada bocoran-bocoran seperti itu. Ada makhluk A tidak bisa masuk ke wilayah B, ada B bisa masuk wilayah A. Itulah yang menyebabkan kita ada yang kerasukan, ada yang diwedeni hantu, ada yang mendengar suara malaikat, ada yang bermimpi Rasulullah, ada yang macam-macam. Itu ada. Ada konstelasi seperti itu dan itu tidak mengherankan. Apakah saran untuk mangan nasu itu baik atau buruk juga tidak bisa disimpulkan begitu saja karena faktanya tapi sembuh. Dalam Quran dikatakan tidak diharamkan kalau untuk kesehatan. Iya, Muzamil, tolong Pak Muzamil, betul tidak? Tolong mas. Ya, famanitur rohoi robagin wala atin fala ithma alai. Barang siapa yang berada dalam kondisi darurat, dalam arti itu satu-satunya cara untuk sembuh dari penyakitnya, maka fala itsma alai, maka dia tidak dosa. Jadi yang suara tadi membaca. Jadi kalau saya melihatnya gini, Pak. Yang fokus dari suara yang berteriak tadi itu bukan suara itu dan bukan asunya. Fokusnya adalah ada shortcut pengetahuan untuk Mas Nomo bahwa itu memang yang akan menyembuhkan, kan gitu. Gitu kan. Tidak penting siapa yang bersuara dan tidak penting asunya. Tapi pokoknya itu ada shortcut, ada jalan pintas yang membuat Mas Nomo jadi tahu langsung soal asu itu. Sebab kalau dia mempelajari betul-betul itu harus keliling-keliling, harus lama mungkin berbulan-bulan baru ketemu pentingnya daging asu pada keadaan sakit seperti itu. Jadi menurut saya kita jangan hanya melihat itu dari sudut fikih dan syariat, tapi kita melihat dari sudut apa namanya multidimensi dari kehidupan ini. Jadi itu bocoran kodernya Allah dibocorkan. Iya, kodernya Allah. Jadi betul. Kodar itu dalam bahasa Indonesia namanya takdir. Takdir itu pengkodaran sebenarnya. Pengkodaran. Jadi Mas Nomo nyun sewu, ini saya ngerespon dikit. Pak Permadi beberapa hari yang lalu telepon saya. Dan dia menjelaskan kepada saya bahwa berapa minggu lagi akan, jangan terlalu tenang-tenang karena beberapa minggu lagi akan ada tanda-tanda dari Allah. Menurut beliau. Terus dia mengatakan, ini sekarang ini sudah urusan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nek coro Jawa Ratu Adil. Ya. Nah, Imam Mahdi ini ada wacana dan khasanahnya sendiri dalam sejarah Islam ya, Muzamil ya. Tapi yang dijelaskan Pak Permadi begini. Jadi Yesus Kristus itu beda dengan Isa Al-Masih menurut Pak Permadi. Yesus Kristus itu manusia biasa yang dirasuki oleh rohnya Isa Al-Masih. Maka Yesus bisa dicelakakan secara fisik menurut Permadi ya. Saya tidak mengatakan benar salah. Nah, sekarang Imam Mahdi ini akan datang dan dia dirasuki oleh rohnya Isa Al-Masih menurut beliau seperti itu. Nah, jadi dengan kasus-kasus seperti itu kita tidak heran mengenai teriakan nek pengin waras mangano asu. Tapi ini dengan mudah disalahpahami oleh teman-teman Kiai Kaniko Bali do pesen sengsu minggu doan do sengo. Oke. Oke. Jadi itu sebenarnya ada pertanyaan lain kepada Mas Nomo. Ya, silakan Mas. Tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gofur. Saya aktif di Mafasya Simpul Ma'iyah Eropa. Terus salam dari teman-teman di sana, meskipun kami ada di beberapa negara yang berbeda, kami masih insya Allah tidak lupa terhadap akar kami di Jamaah Ma'iyah Nusantara. Saya pengen tanya seputar konsep eling dan waspodo tadi. Kebetulan saya riset soal sistem kalender Jawa Pranoto Mongso yang hubungannya sama sistem pertanian kalender tanam di Jawa yang berhubungan dengan ilmu titen. Saya pikir masyarakat di Jawa sudah menguji kalender tanamnya dalam skala waktu yang tidak main-main, mungkin ratusan, mungkin ribuan tahun. Saya mencoba tanya ke para pemateri bagaimana kira-kira konsep eling dan waspodo ini, apakah benar di Jawa kita mengumpulkan banyak data lalu kita memperkirakan masa depan akan seperti apa. Karena saya yakin waktu itu kita belum punya machine learning, kita belum ada konsep komputer artificial intelligence, tapi dari data yang saya perlu di lapangan, kita berada pada bangsa yang sungguh luar biasa dalam memiliki ilmu pertanian tradisional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini deh, saya ini mbak, Quran ya saya baca, Bible ya saya baca. Jadi di dalam eling lan waspada itu seperti Ten Commandments itu, 10 perintah Allah. Ya itu coba dibaca itu. Itu laku tomo itu. Tapi apa ya bisa manusia ini melakukan seperti itu? Maka itu saat itu saya ukir di dalam kayu. Saya bilang ambil singkatnya saja. Pikir lan laku sing apik. Be nice. Paling lan raspada itu. Allah itu. Tak bisa orang melakukan seperti itu. Kalau di ajarannya orang Jawa laku utomo. Ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, saya nambah dikit ya Mas Gigun ya. Jadi kalau Anda mempelajari Jawa itu satu prinsip utama adalah tidak ada yang linier dalam filosofi, pemahaman, dan kebudayaan Jawa. Semua itu disebut cokromanggilingan, jadi seperti semua itu berputar. Semua itu berputar, berdialektika terus-menerus dalam satu bulatan. Jadi tidak ada yang linier. Sementara ilmu barat rata-rata linier. Ini prinsip pertama, itu bisa kita elaborasi dan kita analisis dengan komparasi-komparasi yang bermacam-macam. Tapi intinya seperti itu yang pertama. Yang kedua, eling lan waspada itu kalau mau pakai cokromanggilingan atau pakai bulatan, itu kan glinding, Mas. Eling supaya waspada, waspada ben eling, eling supaya waspada, waspada ben eling, terus yang glinding. Jadi tidak pernah waspada tok, eling tok, karena kedua-duanya itu berdialektika terus-menerus, kayak bal glinding kayak Mas. Terus-menerus, jadi itu dua sisi bola yang berputar-putar terus. Jadi orang eling itu kan ben waspada. Nek kowe ora eling kowe ora waspada. Ning kowe kudu waspada ben eling, kan gitu kan. Anda kalau tidak waspada Anda juga tidak kelingan. Maka Anda perlu waspada supaya eling, perlu eling supaya waspada. Itu sebuah yang namanya cokromanggilingan dalam filosofi Jawa. Kalau dalam bahasa Arab eling itu zikrun, adzikru ya. Atau adzakir. Orangnya itu dzakir ya. Atau kata kerjanya ya tadzakkar atau yadzkur ya. Waspada itu takwa. Jadi Anda itu diajari ulama-ulama untuk bertakwa tapi dengan statis. Ndak ono takwa statis itu ndak ada. Takwa itu dia harus bergulir terus. Nah, gulirannya takwa itu dengan zikir. Jadi adzikru wa takwa at-taqwa wa dzikru dan seterusnya, itu namanya cokromanggilingan, bulatan. Karena bentuknya kehidupan ini menurut Allah kan bulat. Jadi kalau ini dari inna lillah, satu titik ini, inna dari Allah, terus Anda jalan menuju Allah kan harus ada bulatan untuk sampai ke sini lagi. Jadi kata inna lillah wa inna ilaihi rajiun itu adalah sebuah, kalau digambar itu bulatan, tidak garis lurus. Jadi seluruhnya serba menggelinding, serba bulatan. Saya kira alam semesta ini, makanya bumi semuanya, planet-planet juga bulat. Dan semuanya itu, pokoknya misalnya suara sing apik ya, suara sing wungkul kan gitu kan. Jadi itu sampai menjadi idiom-idiom pragmatis sehari-hari, yang namanya wungkul dan kebulatan itu. Jadi Anda tidak mungkin melakukan zikir kalau tidak mendapat kewaspadaan, atau kalau Anda tidak berzikir ya Anda tidak takwa. Kalau Anda tidak bertakwa ya Anda tidak zikir. Karena kedua-duanya itu adalah anak bapak, sebab akibat bapak, ya terus-menerus. Al-dikru wa taqwa, wa dikru wa taqwa, wa dikru wa taqwa. Jadi kalau dibalik ya bisa ataqwa, wa dikru, ataqwa, wa dikru, ataqwa, wa dikru, sama aja. Karena enti anak, enti bapak, enti pitik, enti ndok, is mubeng terus gitu Mas. Jadi saya kira disertasi Anda di Belanda itu nanti, menurut saya diiling-iling Mas, bahwa kalau ilmu Jawa itu mungkin orang Barat dengan kebiasaan akademis mereka mungkin tidak terlalu mudah memahami atau terlalu mudah mengalami dan merasakan cokromanggilingan itu. Ya mungkin Mas Tanto bisa menjelaskan mengenai cokromanggilingan secara lebih ya. Tapi intinya adalah hidup itu gitu Mas, ngelinding. Makanya kan kalau seniman kan piye kowe harus mbung glinding wae kan gitu kan. Kan selalu gitu, hidup itu ngelinding. Sama Kiai Kanjeng ini kan glinding terus. Nevi itu selalu mengatakan bahwa semua nasibnya di Kiai Kanjeng. Ini teman-teman sekalian, saya di caknun.com sedang menulis seri tulisan yang judul basicnya itu kebon. Terus saya akan cerita mengenai semua proses yang pernah saya alami dengan teman-teman ini dari zaman saya kecil di Menturo sampai Gontor, sampai Jogja tahun 68, sampai kemudian saya di Malioboro, kemudian sampai saya ketemu sama Nevi CS ini tahun 70. Jadi di Malioboro begadang sampai 75, terus 76 saya ketemu sama mereka ini, kemudian bergulir menjadi teater musik puisi dinasti, terus menjadi teater dinasti, terus menjadi teater pendidikan, menjadi Kiai Kanjeng, terus bergulir. Dan kami itu cuman di apa kita tuh cuman naik apa tau naik kue pono kayak naik kue kimi bal bowling gitu disawat kayak karo Gusti Allah kayak ngongkon malaikat kan seret jadi kita tuh bergulir terus menerus. Jadi saya kira itu akan membuat tulisan Anda akan sangat kaya meskipun mungkin untuk disertasi dia batasan-batasan tertentu dan jangan terlalu dilanggar karena selalu saya menasihati supaya lulus ya Anda taati aturan yang ada di sana. Setelah lulus baru Anda merdeka semerdeka-merdekanya. Jangan kemerdekaan Anda, Anda bawa ke kampus Anda, nanti Anda jebol sendiri karena itu sama dengan Anda menjadi FPI begitu dihadapi secara militeristik enggak siap juga kan begitu. Jadi kan Anda merdeka, kreatif okay, tapi jangan bawa-bawa ke disertasi Anda. Disertasi Anda ikut aturan main dari kampus Anda aja. Tapi kemerdekaan Anda yang Anda dapatkan dari interaksi yang lebih luas, Anda bisa terapkan. Jadi kalau saya jadi Anda, saya akan nulis disertasi, tapi saya sudah punya draft buku berikutnya setelah. Karena kalau disertasi itu saya harus patuh kepada tatanan akademis yang saya berada di dalamnya. Kalau berikutnya ini sudah saya merdeka semerdeka-merdekanya. Jadi kalau saya selalu pikir seperti itu. Grinding tadi itu juga sama. Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Tidak pakai bahasa yang lain karena Arab itu juga roda. Arabah itu bahasa Arabnya roda. Jadi roda itu bahasa Arabnya Arabah. Wih, coba. Dan Anda tahu ya, revolusi roda kan yang secara radikal menaikkan tingkat peradaban kita kan gitu setelah Renaissance itu ya kan revolusi roda yang membuat peradaban manusia menjadi begitu cepat kembang secara material gitu ya itu revolusi roda. Jadi roda itu penting betul sebagaimana semua perjalanan alam dan mekanisme alam semesta ini semuanya berputar mas, tidak ada yang tidak, semuanya berputar. Itu di Quran semuanya dijelaskan betapa matahari tadril mustaqarrilah hadzalika taqdirul azil wasamsu tadril mustaqarrilah. Jadi semua Anda lihat Al-Qur'an itu semua adalah Allah sedang bercerita mengenai bulatan dan lingkaran. Apa namanya? Bergeraknya melingkar. Qamar qaddarnahu manazil hatta adkal urjunul qadim. Iya. Semua gitu Mas, semua. Jadi itu kita terapkan betul dalam kita mengelaborasi atau membreakdown ilmu-ilmu dan pengetahuan kita. Menurut saya itu akan membuat Anda sangat kaya di akan banyak sekali dapat ilham, akan banyak sekali. Ini saya nulis kebon itu Helmi sudah memuat 42 malam ini, terus saya sudah kasih dia 40 lagi mas. 40 lagi, jadi sampai nomor 80 dan saya sudah menulis 5 lagi, jadi sudah 85 hari ini tadi. Saya akan nulis lagi mungkin sampai 100, 120, 130 karena banyak sekali yang bisa kita nikmati dan kita hikmai dari perjalanan hidup kita. Cerita tentang Nevi aja mungkin berjudul-judul itu ya. Jadi tentang alien ini, manusia planet ini. Dan itu hanya bisa hidup di Kiai Kanjeng, hanya bisa hidup di Ma'iyah. Kalau tidak di Ma'iyah dia mesti nek ora diusir ya mesti bentrok, mesti kan gitu kan. Wong edan-edan, wong pekok-pekok, gendo-gendo kaya ngene iki. Gitu. Ada Nevi, ada Jemek, ada macam-macam, bermacam-macam. Dan itu di Ma'iyah kita, salah satu kebahagiaan kita kan kalau Ma'iyahan didatangi orang gila, Thomas. Dan itu saya belum tulis lah itu. Yang orang gila datang itu kan yang paling membahagiakan kita dan semuanya luar biasa menurut saya. Semuanya sangat jelas kayak tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Dan kita menemaninya sampai detail, kita bisa saya menceritakannya sampai yang sekecil-kecilnya. Singapura oke sing ora iso tak tulis, Mas. Karena apa? Karena orang mungkin kowe pembaca iso misalnya ngene, Mas. Aku Ma'iyahan Kartolo syukuran apa kae? Kartolo mantu, Mas. Terus kita Ma'iyahan di depan rumah Kartolo. Terus ada ibu-ibu berpakaian sangat minim, gondol-gandul naik panggung, Mas. Coba piye iki? Kuwi nek karo ustaz kan wis diusir kuwi to. Kuwi polisi, satpam dan semuanya juga ingin, tapi kan saya tidak boleh diusir. Saya ajak naik panggung, saya dudukkan dan tak delok le umak umi kiai iso, Mas. Cerita Kiai Kanjeng didatangi orang gila itu banyak sekali, Mas. Yang serem, yang lucu, yang mesake, yang macam-macam. sangat banyak dan itu membahagiakan Kiai Kanjeng. Saya mengatakan jeruk ketemu jeruk ya seneng, kan gitu kan. Karena Kiai Kanjeng sendiri pada dasarnya adalah orang gila. Kalau dia tidak orang gila tidak berani hidup seperti ini. Belum yang wali kota di Bandem Sandal, belum yang naik tiang bendera di Magetan, menganggu sarung di kini ini mas. Sapi turuti terus, yang di Pontianak itu saya ingat ada anak muda naik bawa tas, begitu naik dia cak, terus dibuka isinya ini minuman keras kape mas, persis kue mas. Minuman keras dibuang, cak tolong ini dibanting, saya sudah tidak mau lagi. Saya kesini ini karena saya sudah tahu bahwa saya ini rusak. Tolong sekarang saya diantarkan untuk menjadi lebih baik. Kuwi ono mas wongono kuwi mas. Durung sing pandu, durung sing tatoan saawak mas. Ning ora tak periksa nggon kene ne ono tato apa ora gitu ya. Tapi tatoan saawak kuwi kuwabe tatoane ono mas. Terus yang ketemu Tuhan itu di alun di Simpang 5. Kita enak-enak selawatan ada orang naik kok. Aku wis ngerti Gusti Allah ning ndi omahe coba kuwi mas. Ono ngono kuwi. Ning ndi ya ngono? Bloro. Gusti Allah ning Bloro jebule. Ono kuwi. Wonge gede banget ya toh. Gede gempal ngono kae dan saya harus ngelus dan sepanjang saya ketemu sama orang yang disebut gila itu mas tidak pernah ada kesulitan, mereka mesti manut sama saya. Artinya tak rangkul, tak bisi ingin manut dek, takkan lunggu-lunggu. Dan seterusnya itu banyak sekali terjadi. Terus yang paling dahsyat itu menurut saya di mana Kemang Pratama ya. Ini, jadi ono cahwet mas. Iya Kanjeng latihan sore-sore nolto alati, cahwet dok wis teko, orang yang gue kutang, orang yang gue kelambi mas. Gondal gandul kaya, mau ke umurnya 27 tahun. Kelak saya tahu, nanti malamnya saya tahu di umur 27 tahun. Jadi setengah muda kaya. Akhirnya saya minta adik saya Narohun carikan baju, akhirnya dia pakai bajunya Andi Subiakto. Toh. Terus kita antar untuk mandi, pakai, terus saya naikin panggung mas, di Kemang Pratama, Jakarta Timur ya. Nah dia selama di panggung ini jenengi Cahedan ya, iki bupati sebelah kanan kuda, iki nang bupati ngelendet ini mas, sepanjang acara itu. Ini yes, mana ya. Tapi ketika mulai jam 11, ini teman-teman kita kan belajar lagu dari dia ya. Apa toh? Ya, jadi dia jam 11 toh merebut mic saya. Ya, terus dia nyanyi Alif di fathah a di fasroi di dhamma u kayak Kanjeng langsung jreng cek jeng jreng di lagu Mas. Jadi orang yang ngelihat itu seakan-akan akan menyangka seakan-akan si namanya anak ini Khalifah. Seakan-akan dia sudah latihan sama Kiai Kanjeng. Terus kayaknya jadi lagu Alif Bata itu ya. Alif di Fathaba, Alif di Kasro. Itu kan pelajaran ngaji huruf hijaiyah awal-awal. Alif Fathah A, Alif Kasro I, Alif Doma U. Dan acara malam itu adalah acara untuk meresmikan berdirinya TPQ di tempat itu. Dan Allah menyuguhkan si Khalifah ini, bukan Khalifah ya. Khalifah ini untuk memberikan satu lagu Alif di Fathah itu. Nah, itu jam 11 malam. Terus setelah dia nyanyi itu diiringi Kiai Kanjeng, dia mulai agak sedikit normal. Kemudian kira-kira setengah dua malam, ini saya cerita aja Mas Samo ya. Setengah dua malam ketika kita sudah mau mengakhiri acara, biasanya kita selawatan terakhir, dia rebut mic saya Mas dan dia yang bilang, "Ya Allah biha." Ya Allah biha bi khusnil khotimah, bisnul khotimah. Dia yang memimpin selawatan terakhir mas. Jadi gue aja dumeh lah karo menungso iki. Anak gila yang tadi sore susunya kelihatan. Dan panitia tidak marah kepada anak itu karena disangka. Menurut mereka itu perewangan saya coba. Oh jadi kayak Kanjeng iki duwe perewangan cah wedok muda kuwi kan gitu. Ono ngono kuwi mas. Nah terus. Jadi ketika acara kita akhiri itu teman-teman semua jamaah di lapangan itu menangis betul-betul menangis terharu melihat Khalifah berselawat terakhir itu ya. Terus kita doa bersama, setelah itu Khalifah sudah sembuh normal, kemudian dia minta mencium tangannya Pak Bupati, minta maaf, mencium tangan saya dan dia bilang kepada semuanya saya minta maaf kalau saya berlaku kurang sopan dan seterusnya. Pokoknya dia normal kembali terus kita setelah itu saya minta Nadro dan teman-teman Kiai Kanjeng untuk mengantar dia ke rumahnya. Rupanya dia sore tadi itu berjalan, Pak Muzamil, 35 km dari pantai utara menuju Kemang Pratama itu. Karena kenapa kamu ke sini? Loh, tadi saya dari desa saya itu, saya pergi dari rumah karena ada cahaya. Nah, saya berjalan mengejar cahaya itu, kemudian cahaya itu hilang ketika saya sampai di sini. Piye ngono ki, Mas? Ngono ki piye ki? Gimana kamu memahaminya, bagaimana itu? Itu keajaiban-keajaiban dahsyat-dahsyat seperti itu banyak sekali kita alami dengan Kiai Kanjeng. Dan Kiai Kanjeng sangat senang kalau ada gitu-gitu. Di sini ini ada petugas yang ngelihat jin, ada petugas yang ngelihat hantu, ada petugas yang ngelihat santet dan seterusnya. Karena waktu di Tuban, Mas Nomo, ketika kita pentas di Tuban yang tahun berapa itu keturun kabeh, Mas. Kiai Kanjeng keturun kabeh, yoyoke ngebas dhewe ning tangane mlaku dhewe kae, Mas. Si Yoyo itu. Belum yang di Ndayak loh, Mas. Di Ndayak lebih gawat lagi kan gitu. Itu di Tuban ini keturun kabeh menggari aku ijen karo Pak Bupati ya. Menggari aku ijen sing-sing usia urip lah, isi tangi kan gitu. Teman sekalian, ini untuk merespon mengenai nek arep mari mangan nasu ya. Bahwa dunia ini tidak seperti yang Anda sangka. Bahwa dunia jauh lebih luas daripada yang Anda ketahui, kan begitu Mas Amil ya. Maka ketidaktahuan itu harus menjadi pedoman yang lebih mendasar dibanding pengetahuan. Karena yang Anda ketahui itu jauh lebih sedikit daripada yang Anda ketahui. Nah, orang Barat itu susahnya adalah tradisi modern, yang dia tidak ketahui dianggap tidak ada, kan begitu. Dia tidak akui, kan begitu. Padahal yang Anda tidak ketahui itu mungkin semiliar kali lebih daripada yang Anda ketahui. Tidak ada sesuatu yang tidak ajaib dalam kehidupan ini. Pak Muzamil kok bisa jadi Pak Muzamil, jadi anaknya Pak Siapa di Bangkalan. Dulu kan Tuhan mau nawarin dia kan susah, wong dia belum ada. Jadi misalnya kalau demokratis kan Tuhan nanya dulu, kamu mau lahir jadi anaknya siapa? Kamu mau lahir di mana? Lu mau bagaimana? Tanya gimana, wong dia belum ada kok. Maka Tuhan harus otoriter, harus diktator, harus menentukan ciptaannya. Ini saya jadikan Muzamil, dan Kiai Baksul Masail, ini saya jadikan Nomo Kuswoyo, ini saya jadikan Tanto, dan seterusnya itu tidak ada demokrasi, karena ketika itu Anda belum ada, mau demokrasi sama siapa Tuhan. Dan itu semua ajaib, semua itu misterius, semua itu tidak bisa Anda jawab. Sehelai rambut Anda itu tumbuh, itu kan Anda tidak bisa jawab itu. Bagaimana itu kok? Anda makan tinggal makan kok, dibagi-bagi dhewe karo under dilmu, ono sing dadi gizi, ono sing kalori, ono sing dadi energi, ono sing dadi tai, sak piturute. Itu kan semua tidak bisa kita pahami. Kita tuh tinggal enak, tinggal dapat keuntungan dari Allah gitu. Tinggal enak urip, kuwi wis nyolong dana Covid coba. Kuwi wis nyolong dana bansos coba. Padahal wis penake koyo ngene urip itu lho. Sudah penak sekali tuh. Kita tuh tinggal enak, tinggal makan. Kita makan tempe berasal dari kedelai, dan kita tidak bisa bikin kedelai karena yang bikin kedelai adalah Allah, gitu kan? Itu pun tidak pernah kita ingat, Mas, bahwa yang bikin tempe itu manusia. Dari kedelai jadikan tempe, tempe jadikan tempe penyet, kan gitu kan? Tapi yang menciptakan kedelai kan Allah. Nah, kita tidak pernah ingat dan tidak pernah makan tempe dengan rasa syukur kepada Allah karena mengingat bahwa kedelai itu yang menciptakan dari Allah. Menciptakan kedelai itu mungkin sederhana bagi Allah, tapi kalau Anda bayangkan, kok punya ide tentang kedelai loh Allah itu? Kok yang dua ide gitu? Kalau Anda yang dikasih Allah perintah, udah kamu bikin makhluk, itu kan ide Anda akan beda, Mas. Coba ada ide kok, ada kepala, ada matanya, ada hidungnya, ada bulu hidung, ada idep, ada apa. Itu kan Allah tuh kok punya-punyanya ide itu. Anda lihat film-film Barat tuh kalau sudah bikin alien segala macam, itu kan tidak ada yang kreatif, Mas. Semua cuma mirip-mirip manusia, mencangkeme diambake, irunge didawake, Pinocchio segala macam itu kan. Tapi jadi sebenarnya yang maha kreatif itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita niru-niru saja. Mungkin gari niru, gari mangan, gari penak kok isih kafir, kok isih balelo, kok isih kan gitu kan masalah manusia sekarang. Kurang ngopo toh? Wong detak jantung kita aja kita tidak bisa berbuat apa-apa kok. Kita tidak bisa menentukan akan berdetak terus apa tidak, kan tidak bisa. Itu saja kita tidak ingat kok, Mas. Itu yang namanya iling lan waspada tadi itu, Mas. Loh, wong kamu itu darahmu mengalir saja kamu tidak ingat sangkan parannya kok. Kok bisa darahmu mengalir, kok bisa jantungmu berdetak, kok bisa rambutmu tumbuh, kok bisa ini, kok bisa itu, banyak sekali yang kita mau tidak mau harus bertakwa kepada Allah. Dan untuk itu kita harus selalu ingat, ingat takwa gitu kan. Zikir, takwa, ingat dan ingat waspada gitu. Nah untuk Anda ketahui jima'inya, kata takwa kan pada umumnya diterjemahkan menjadi takut. Takwa kepada Allah adalah takut kepada Allah. Saya tidak mengatakan itu salah, cuman menurut saya yang lebih tepat adalah waspada. Nah kewaspadaan terhadap Allah dan para ciptaannya, Allah dan kekuasaannya dan sebagainya itu melahirkan rasa takut, bisa. Tapi kalau takwa itu, kalau takut ya khauf. Takut itu ya khauf, la khaufun alaihim walahum yahzanun, itu takut tuh khauf mas. Maka menjadi kopiah mas. Khaufiyah, kopiah itu dari kata khaufiyah. Terus karena lidah Jawa itu jadi kopiah. Kan. Itu artinya lambang dari ketakwaan atau ketakutan kita kepada Allah SWT, namanya kopiah kan gitu. Iya ya, betul kopiah. Nah, kalau kita pakai kopiah, gak berani macam-macam gitu. Iya. Ini polisi yang di kepala. Kan gak mungkin mas, kue kok kupluan kopiahan terus nang doli kan ya rapenak tuh mas. Gak mungkin ya mas. Ya, jadi kopiah ini kan polisi yang polisi moral, polisi spiritual yang menjaga kita kan gitu. Nek orang kupluk ini orang apa nang doli. Ning wis ora iso ya mas ya. Kalian sekalian mohon maaf saya banyak bicara, tapi intinya saya ingin mengkontribusikan kepada teman kita dari Mafaza, dari dia sekolah di Amsterdam Mas Nomo, yang bikin disertasi mengenai Pranoto Mongso dan sosiologi pertanian dengan prinsip Pranoto Mongso itu dan seterusnya. Dan jadi Pranoto Mongsonya Allah ya putaran-putaran tadi kalau menurut saya. Jadi mungkin harus browsing Cokro Manggilingan ya tanya. Cokro Manggilingan itu menurut saya itu ilmu inti dari kepinan Jawa. Saya tidak berarti saya ini orang aliran kepercayaan ya. Bisa juga sih saya orang aliran kepercayaan asal bukan lembaganya gitu ya. Kalau saya disebut aliran kepercayaan ya iya kan. Kan iman Anda kan harus Anda breakdown dengan ilmu, dengan pemahaman, dengan dialektika, dengan logika dan seterusnya. Dia menjadi sistem kepercayaan kan begitu. Karena kita ada pertanyaan lagi untuk Mas Noh. Kalau enggak kita satu nomor dari Kiai Kanjeng khusus. Ini Mas Tanto akan menyumbang satu nomor yang ruwet. Karena Mas Tanto ini sarjana musik. Dulu kenal saya ketika dia masih mahasiswa Akademi Musik Indonesia. Nonton bareng di Suryo Diningratan kalau enggak salah. Dan saya tidak menyangka bahwa dia sekreatif itu dan segila itu kan gitu. Nah nanti dia akan menyumbang satu nomor. Saya tidak yakin Kiai Kanjeng akan mampu meladeni tingkat makrifat musiknya Mas Tanto, tapi beliau nanti mungkin akan main piano sendiri atau apapun, monggo, saya ngikut. Tapi sebelum itu ada pertanyaan lagi untuk Mas Nomo, satu kali lagi Mas. Monggo Mas. Nanti puncaknya tetap saya akan minta kepada Pak Muzamil untuk menjelaskan beberapa ayat Pak Muzamil. Terutama Al-Hujurat Pak Muzamil. Karena semua kasus yang menyangkut bangsa Indonesia sekarang semua terhimpun di surat Al-Hujurat Juz 26 itu. Dari awal sampai akhir ya Om Zamil ya. Semua itu ada dijelaskan oleh Allah di situ dengan cara. Untuk Mas, siapa tadi? Mas? Gofur ya. Saya enggak berani bicara sendiri, tapi ada yang cukup lancar untuk bahan perbandingan lah. Di Kecamatan Sawangan, Dusun Wonolilo. Desanya Wonolilo, dusunnya macam-macam, ada Windu Sabrang dan sebagainya. Itu pada tahun 2005, itu Tempo nulis panjang, mungkin bisa ada Pak Seno Joko Suyono sama Ida Yani nulis tentang desa dengan naskah-naskah kuno. Yang tahun 1822 diambil oleh Sarjana Jerman, belum perang Diponegoro, kemudian 1855 ya ratusan juga, dibawa ke Arsip Nasional di Jakarta. Sarjana Inggris atau Stuart apa-apa. Terus 2005, kalau yang dari Duta Satya Wacana Sanata Dharma, Romo Kuntoro barangkali soal Pranoto Mongso, itu sekarang masih ada satu sesepuh. Kalau saya memang tidak, sebelum rasional, saya tidak diskusi setiap bikin acara, memang ada Pak Bambang Santoso, Pak Sitras. Saya selalu kegiatannya taklid, baiknya tanggal berapa, baiknya jam berapa itu saya selalu manut. Meskipun lupa hitung-hitungannya Jumat Kliwon, Jumat 8, Kliwon 6, terus pokoknya enggak diskusi manut gitu. Juga soal COVID. Jadi kata kuncinya Windu Sabrang, itu juga Ronggo Warsito banyak ambil dari situ, para begawan gunung itu Merapi Merbabu, ada desa apa Dekso, kiainya itu Daksa, lupa. Tapi kalau sudah sampai Wonolelo itu nanti terkait dengan Keraton Kasunanan, bagaimana perhitungan-perhitungan soal waktu tadi. Menurut Pujangga Desa, yang itu perjalanannya juga terkait dengan Majapahit, Jangasari, Majapahit, Demak, Pajang, terus abad 16 itu simbol-simbol Sanskrit dan Islam ada di situ. Kurang lebih itu kalau soal apa Mas Nomo ada gua yang terbuka, ini catatan saya hari ini, saya hanya ngalami tidak nganalisis ya. Sebenarnya saya tadi terlambat 1 jam itu karena mau berangkat rencana jam 4, itu saya kedatangan tamu anak perempuan yang S1-nya di mana, S2-nya FISIP di UGM, sama Pak D-nya. Datang-datang dia dapat pesanan dari Doim yang mencari dia 41 tahun yang S2 FISIP itu, saya enggak sebut namanya, bersama Pak D-nya karena orang tuanya meninggal. Tentu ada Semar yang tingginya dia hanya 1 dengkul. Ini tadi jam 4 istri saya ikut mendengarkan, akhirnya istri saya jadi ikut ke sini, anak ragil saya jadi ikut karena ada tamu Pak D sama anak perempuan itu. Nah, terus saya kan mau berangkat, saya mau ke tempat ke Jogja, pokoknya ada pentingan. Dia panjang lagi tentang Jawa Dwi, macam-macam. Saya stop lagi, akhirnya terakhir itu saya nuntut, sudah tolong bicara 15 kata saja. Ya, soal tadi pertemuan ini, mimpinya langsung ke Kota Gede, Mogiri, dan perjalanan dia itu, si perempuan yang masih pemudi lah, katakanlah seusia S1 semester 2 ini, semester 1 ini. Nah, terus apa yang terjadi 15 kali? Apa? Saya tujuan ke sini adalah ikut ke tempat Cak Nun gitu loh. Nah, cuman itu, saya membatasi, saya ngerem untuk sedikit-sedikit nganalisis podcast ini, nganalisis WA grup diskusi agama dan sains, apa aliansi jurnalis. Saya teman banyak itu kan dari bawahannya Prabowo, Jokowi di WA grup itu kan Profesor UI itu setiap hari kan, kalau enggak filsafat agama ya saya paling ngasih yang agak seksual-seksual sedikit. Karena sudah surga neraka saya bingung, tak kasih yang saru-saru. Ternyata saya lulus saja. Apa karena mungkin mereka capek ya dengan sains dan filsafat dan diskusi asal-muasal Adam. Tiba-tiba saya bilang, Adam berasal dari sini. Soloensis juga berasal dari sini, itu yang celana dalam di apa pecet pakai jari itu. Ternyata mereka juga butuh yang pasca serius-serius gitu. Nah itu tadi kok ya minta ikut ke sini. Tentu saya enggak diskusi panjang, saya mengurangi reaktif pada saya kira kalau saya sebut nama-nama, Anda pasti tahu semua, wong itu bintang-bintang podcast dan sebagainya. Setiap hari, kenapa ya kok apa Nabi Muhammad 24 jam, Tuhan juga begitu. Tamu 3 hari laku enggak datang untuk menjelaskan antara BK dan Mekah, saya diam aja. Paling tak kasih makan, terus saya ajak meditasi, dihadap ke sungai, saya di belakangnya supaya saya bisa ngerokok-ngerokok misalnya gitu. Nah ini saya tidak tahu apa yang bisa dirumuskan, tapi hari ini saya terima kasih Mas Nomo. Kemarin sudah guyon sama Mas Nomo. Ini kan sederhana, tenang, sehat, saya cemburu dan wah, pokoknya hari ini saya datang untuk Mas Nomo. Saya kira itu Mas Gofur, kalau mau datang ke sana ada seorang sesepuh dari Wonolelo itu. Dia sangat tekun, banyak peneliti datang dari banyak kampus gitu. Soal Pranoto Mongso dan saya kira itu saja, Cak Nun. Oke, silakan teman sekalian, masih ada. Atau kita selingi satu nomor Ki Kanjeng dulu. Apa, Le, ngikut. Oh, Mas Tanto ya. Kita dengarkan band ku iki ora ndeso-ndeso banget bab musik ya. Jadi kita Delok musik yang beyond all genre, di atas semua aliran. Ini lagu kesenangan istri saya dan anak ragil saya. Jadi maaf terlalu pribadi. Waiting, but I linger on the earth, still grieving your kiss. I'm longing to linger till down dear, just saying sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dream, whatever they be, dream a little dream of me. Mohon itu aktif di gunung-gunung, karena kalau di kota-kota itu orang nyandak nang tadi pasca, jadi musiknya itu sudah pasca berbagai macam sentimen dan administrasi aliran-aliran itu. Ini teman-teman kayak anjing Mas Nomo njaluk Jopo Donelongso. Mas Nomo malam ini pokoknya kita ingin ngabekti nang Mas Nomo ya. Mas Nomo njaluk opo wae dituruti ya. Lho, ora tau njaluk tapi wis pokoke opo wae sing Mas Nomo ingin nyanyi opo wae wis sak iso-iso niki Kanjeng sapa. Temen iki Kanjeng Mas Nomo mengatakan mbok latihan kondo aku ben aku iso bareng-bareng. Yo, temen sing apa? Apa rek? Tiada teman ku nanti, di sekitar kita ku lihat diam. Tiada saja dulu mungkinkah ini berarti aku telah patah hati. Walaupun ku berkata bukan. imanku makin dalam dan sedih. Aku serahkan semua pilihan hidupku. Aku tak mau menderita begini. Mudah-mudahan ini ada. Kisah sedih di hari Minggu yang selalu menyiksaku. Ku takut ini kan ku bawa sampai mati. Penyesalanku makin dalam dan sedih. Aku serahkan semua pilihan hidupku. Aku tak mau menderita begini. Mudah-mudahan ini hanya Zamil untuk menjelaskan ini PR mendadak. Innalladzina yunaduna kami waro'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Jadi ada poin satu yang memanggil dari balik kamar atau dari belakang kamar, dari belakang tembok. Memanggil itu bisa memanggil nama, bisa memberitahukan sesuatu, bisa memaki, bisa memfitnah, bisa berprasangka apapun saja dari belakang kamar atau belakang tembok. Miwaroil hujurat aktaruhum layak gilun. Mungkin Pak Muzamil bisa kan asbab nuzulnya atau analisanya dan tafsirnya Pak Muzamil sendiri mengenai itu surat Al-Hujurat ayat 2. Ya, ya, jadi kalau asbab nuzulnya, jadi kan memang orang itu yang baik kalau bertamu dari depan, bukan dari belakang. Tapi terus waktu itu karena Rasulullah itu dengan sahabat itu akrab, bukan tanpa jarak. Terus sahabat itu lupa, terkadang datang ke Rasulullah itu dari belakang rumahnya. Terus akhirnya memanggil Rasulullah dari belakang rumahnya. Maka turunlah ayat innalladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Sungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari belakang kamar, sebagian besar mereka itu tidak mengerti, tidak berpikir. Nah itu. Itu apa kejadian aslinya? Tapi karena Quran itu tidak hanya untuk pada masa Rasulullah, gitu ya. Poinnya saya kira kepada la yaqilunnya tadi. La yaqilun itu adalah orang yang tidak memfungsikan akalnya. Orang yang tidak mempergunakan akal pikirannya dengan baik. Nah, siapa? Berarti itu siapa dalam ayat tersebut adalah orang yang punya karakter menikam dari belakang. Jadi kalau menyerang dari belakang, kalau tidak apa? Kalau ada sesuatu yang tidak mau berhadapan, tidak ora, kesatria. Ora adu arep. Nah, udah adu arep, tidak kesatria. Jadi orang-orang yang tidak kesatria itu adalah orang yang tidak berpikir, karena itu kan tidak menyelesaikan persoalan. Dan saya kira itu sekarang dalam era medsos ini, ayat ini saya kira paling relevan, konteks paling relevan, paling kontekstual, gitu ya. Jadi orang sekarang bisa bikin akun itu abal-abal, ya itu miwaroil hujurat. Lalu dia anak dia katakanlah gak jelas siapanya, tapi dia bisa memaki-maki orang yang katakanlah banyak jasanya bagi bangsa dan negara ini, gitu ya. Jadi misalnya Mas Hilmi ini ya, orang yang berjasa gitu ya, sudah berpuluh-puluh tahun berjuang untuk masyarakat, untuk agama, untuk bangsa. Nah zaman sekarang ini karena Mas Hilmi ini dianggap tidak cocok oleh orang itu, ini bisa dimaki-maki oleh orang yang tidak pernah berbuat apa-apa untuk negara. Nah itu dia. Dan makiannya itu sangat menyakitkan. Nah itu dia. Bisa seperti itu era sekarang ini. Bahkan dione-one ke goblok, gendeng, edan, Mas Hilmi segala macam oleh orang yang dia itu ngapapun gak pernah. Nah itu ya. Jangankan kok menyelesaikan persoalan masyarakat, bangsa dan negara, dia itu kadang-kadang hidupnya saja racet toh. Gitu ya. Tapi bisa maki-maki Mas Hilmi yang perjuangannya sekian. Nah itu. Itu saya kira era sekarang. Pak Muzamil sekarang panggilannya Habib Hilmi. Ini luar biasa sekarang. Tapi Al-Qur'an sudah menyatakan. Mas Tanto, saya mau lapor juga ya. Sebenarnya orang Jawa itu setahu saya asal-usulnya itu sangat menghormati kesatriaan. Sangat menghormati kejantanan, adu arep. Kalau bahasa Arabnya silaturahmi, muwajahah, ya, berhadapan wajah. Jadi misalnya ketika dia di breakdown ke ilmu silat, itu silat Jawa itu adalah silat di mana punggungnya ke depan, kepalanya ke depan. Berbeda dengan silat Cina yang badannya condong ke belakang dan tangannya menarik ke belakang. Jadi kalau silat Sunda, silat Jawa itu nek prasaku ngene iki. Itu sebenarnya menurut saya merupakan cerminan dari tipologi kejiwaan dan mentalitas bangsa di Pulau Jawa, baik orang Jawa maupun orang Sunda. Ya. Kemudian itu menjadi mulai tersingkir, mulai apa luntur ketika datang perampok-perampok, kapal-kapal perampok dari Portugis, Spanyol dan lain-lain, kemudian dipuncaki oleh datangnya VOC Belanda. Jadi setahu saya kapal Mojopahit dulu kan kapal itu hanya betul-betul kapal ekonomi untuk mengangkut ekspor beras dan rempah-rempah mereka. Dari Tuban sampai ke Malaysia sampai ke Thailand, itu kapal yang bentuknya agak bulat, jadi agak melembung tengahnya. Tapi kemudian karena bertemu dengan perampok-perampok dari Portugis, dari Eropa ini, akhirnya dia mudah dikalahkan, ya. Maka kemudian kapalnya dirubah menjadi pipih, menjadi agak lancip depan belakang. Kemudian kapal itu diisi oleh banyak tentara untuk menjaganya, para prajurit-prajurit. Tetapi tetap kalah kapal-kapal lancipnya Majapahit dan Demak ini oleh pasukan Portugis karena orang Portugis membawa meriam. Sementara kita hanya punya keris dan pedang. Nah, meriam ini menurut saya, orang yang melempar dari jarak jauh itu adalah tanda orang yang pengecut, tanda orang yang tidak layak gilun. Layak gilun. Jadi bukan soal mental tapi soal orang yang tidak berakal gitu ya. Jadi sekarang ini Anda tahu bahwa dunia abad 21 adalah sudah abad puncak kepengecutan di mana orang itu menyerbu negara lain dengan bom, dengan rudal, itu kan betul-betul pengecut, tidak adu arep gitu loh ya. Jadi itu dari sudut militernya. Nah, dari sudut apa namanya balaghahnya, Pak, dari sudut apa pergaulan nilai dan komunikasinya, medsos itu adalah rudal-rudal dari balik tembok. Di tiap hari berseliweran peluru-peluru di mana-mana. Kadang-kadang pelurunya ngambil dari Kadipiro lagi. Jadi kalimat-kalimat saya diambil, dipotong-potong untuk kepentingan tertentu dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah tanda-tanda di mana bangsa Indonesia mulai abad 16 itu betul-betul mulai terkikis kejantanan dan kesatriannya. Sampai puncaknya kita merdeka, kita sudah tidak punya kesatriaan lagi, sehingga punya kemandirian lagi. Sehingga ketika kita merdeka, kita sudah bukan kita. Kita adalah pelengkap penderita dari alam pikiran para kolonial dan imperialis. Kita membuat negara, padahal tidak pernah bikin negara sebelumnya. Kita pakai konstitusi dan hukum yang kita kan bikinan kita sendiri. Kemudian kita hidup dengan cara berpikir yang kita membuntuti dan mengekor dari dunia barat. Dan sejak itulah kita kehilangan kemandirian. Dan sekarang ini adalah puncak dari ketidakmandirian bangsa kita. Kalau orang tidak mandiri itu salah satu efeknya adalah tidak bermartabat. Nah, sekarang kita sudah tidak punya rumusan mengenai harga diri bangsa. Kita tidak punya rumusan mengenai harga diri manusia. Kita sudah tidak tahu bahwa ini seharusnya memalukan, kita malah bangga. Jadi wong saiki wis orang tidak mengerti lagi bedanya hina sama mulia. Tidak ngerti lagi bedanya martabat. Jadi tidak ada konsep martabat, tidak ada konsep derajat, tidak ada konsep muru'ah ya. Tidak ada konsep-konsep yang menyangkut ahsani takwim kalau Allah menyebutnya. Ahsani takwim itu kan dari kata qiyam, Pak ya. Iya. Jadi ahsani takwim itu sebutan Allah untuk manusia. Itu kalau pemahaman bahasa saya, dia adalah setinggi-tingginya makhluk yang ditegakkan oleh Allah. Itu Pak Mujamil? Iya, iya. Kira-kira benar ya? Iya. Jadi yang di antara yang ditegakkan oleh Allah ada yang tegaknya dengan dua kaki, ada yang dengan empat kaki. Nah, yang terbaik dari semua yang oleh Allah ditegakkan dengan kaki tadi itu yang terbaik adalah manusia. Ahsani takwim. Nah, sekarang kita sudah tidak pakai dua kaki, kita pakai empat kaki, kita merangkak-rangkak dan kita ditaleni oleh alam pikiran barat. Kita pikir kita ini adalah apa kontinuasi dari kehebatan Renaissance, masa pencerahan, revolusi industri dan seterusnya, dan itu sebenarnya hanya menghancurkan kita karena kita tidak memahami apa sebenarnya terjadi. Karena Renaissance itu menurut saya adalah masa penggelapan di mana manusia memotong hakikat eksistensinya dari asal-usulnya. Ya, kemudian berkonsentrasi pada materialisme, kemudian berpuncak pada revolusi industri sehingga akhirnya manusia betul-betul hanya menjadi benda, hanya menjadi materi, hanya menjadi debu, hanya menjadi bukan lagi ahsani takwim, bukan lagi makhluk yang bisa berjalan dan bisa bergerak dan berakal. Kita sekarang tinggal bisa berjalan dan bisa bergerak tapi belum tentu berakal. Maka tadi tuduhannya Allah kepada orang yang suka melempar dari belakang, dari medsos-medsos dan buzzer-buzzer itu adalah aktaruhum la yakilun. Nah, kata akal ini juga dalam bahasa Indonesia juga diterjemahkan secara lucu. Di Indonesia ada idiom namanya akal sehat, betul enggak? Betul. Jadi ada enggak akal yang tidak sehat? Sebetulnya tidak ada. Menurut saya yang ada adalah orang berakal atau tidak berakal. Logis atau tidak logis, bukan ada orang berakal sehat terus ada berakal. Kalau berakal ya sehat. Betul. Jadi bukan orang berakal sehat dan berakal sakit. Hanya ada berakal atau tidak berakal, layakil atau yakil kan begitu. Iya, betul. Gitu ya, jadi ada orang yang ada manusia akal, ada manusia nafsu. Ya, ya. Nah, manusia nafsu ini yang layakil. Layakil. Ya. Dan gitu. Jadi banyak sekali idiom-idiom dan cara berpikir atau frame-frame nilai yang terbiaskan begitu dijadikan bahasa Indonesia. Dan banyak sekali. Sehingga bagi teman-teman maknya sangat mudah kok memahami gejala yang terjadi sekarang itu. Sangat mudah. Jadi dari ayat yang disebut, itu ternyata Al-Hujurat ayat 5 ya. Innalladzi Ayat 4. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Nah, jadi ini saya kira paling akurat karena Allah sendiri yang menilainya. Jadi ini urusannya bukan mental. Mental itu akibat dari orang tidak menggunakan nalarnya atau akalnya, kan begitu ya, Muzamil, kira-kira ya. Yeah. Padahal selama ini orang yang melempar orang lain dari belakang dengan akun abal-abal, memaki-maki orang lewat medsos, lewat media segala macam itu kan kita sebut itu masalah kultural, kita sebut itu masalah akhlak, kita sebut itu masalah mental, kan begitu. Padahal kan menurut Allah itu masalah akal. Masalah akal. Jadi outputnya adalah kerusakan kultural, kerusakan spiritual, kerusakan akhlak, moral, dan kerusakan mental. Tapi inputnya adalah tidak berakal. Benar gitu. Jadi kalau pakai cara berpikir Quran seperti itu ya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih. Saya kira kita sudah sampai ke ujung waktu. Jadi sekarang saya minta bersama-sama satu kegiatan, satu nomor terakhir. Kemudian kita, Mas Nomo sampean mengucapkan kata-kata terakhir kepada para hadirin. Wes. Mudah-mudahan kita sering-sering bisa bersama Mas Nomo. Karena saya sangat mencintai dia. Sayang lanang wis tuwek pisan ya. Saya mau doa sedikit. Doa singkat untuk saudara-saudara kita semuanya. Tapi nyon sawu ini cara Jawa lho Mas Rukun. Mas Janun. Dom ya kalau misah ono sejauh rateko, ono teko ratu momo. Bar buyar saking kersaning Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matur nuwun. Oke teman sekalian, kita sepakati dengan Kiai Kanjeng, kita akhiri dengan Duh Gusti. Mudah-mudahan kita terhimpun semuanya dan mengerucut kepada cintanya Allah. Yang dibalik cintanya, belakang cintanya ada kekuasaannya, ada sifat-sifat yang lainnya, tetapi ujungnya adalah cinta. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan persaudaraan kita dan sebebrayan kita dengan Mas Nomo ini oleh Allah tidak hanya diabadikan sebagai persaudaraan, tapi juga diberi hikmah, diberi berkah, dan diberi output-output yang sebaik-baiknya untuk kehidupan kita bersama maupun kami masing-masing. Yo, mari Pak Mas Nomo. Duh Gusti, setelah itu kita akhiri bersama-sama. I'm not afraid. Oh, Muzamil, kita masih akan cukup lama diuji oleh Allah. Dan lama tidaknya ujian itu sebenarnya berbanding lurus dengan kemampuan kita untuk efektif mengatasi ujian itu dan kekompakan kita untuk mengatasi ujian. Semakin kita tidak efektif, semakin kita tidak berada dalam kebersamaan antar semua pihak untuk mengatasi masalah ini, maka durasinya akan semakin lama. Dan mudah-mudahan di tengah semua ujian cobaan yang akan lama itu, mudah-mudahan Anda tetap dijaga Allah untuk selantiasa iling lan waspada. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Anda tetap lancar, Anda tetap kreatif, Anda tetap khusyuk, Anda tetap berada di dalam kesehatan jiwa raga. Ya hafid ikhfatna, ya hafid ikhfatna, atas ridho Allah dan kasih sayang Allah. Pak Muzamil, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad, tanfariju bihil kurab, wa tuqda bihil hawa'ij, wa tunalu bihir raghaib, wa husnul khawatim, wa istasqa al-ghamamu biwajhihil karim, wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lumin lak. La ilaha illallahul 'azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardina sab'i wa rabbul arshil karim. Allahumma farijal gham kashifal gham, Allahumma farijal ham kashifal gham, mujib da'watil muttarrin idza da'aw, rahmanad dunya wal akhirah, rahmanad dunya wal akhirah, rahmanad dunya wal akhirah, wa rahimahuma, irhamna fi hajatina, irhamna fi hajaina, irhamna fi hajatina biqada'iha wa najaiha, irhamna fi muskilatina, irhamna fi muskilatina bi khalasiha wa takhlisiha, irhamna fi hajatina biqada'iha wa najaiha rahmatan tughnina biha amman siwak. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin. La tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farrajta, wa la ghamman illa kashafta, wa la maradan illa shafaita, wa la daynan illa qadayta, wa la hajatan min hawa'ijid dunya wal akhirah hiya laka ridhan illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tunasidil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita teruskan langkah kita masing-masing dan kita tetap berkomunikasi untuk kebaikan, untuk silaturahmi, untuk kemaslahatan dan seterusnya. Dan mudah-mudahan Anda tetap di dalam kelancaran, kelancaran, kestabilan, ketenangan, dan dipayungi Allah Subhanahu wa taala untuk hal apa saja yang menyangkut Anda dan keluarga Anda dan masyarakat maknya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.